السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم، حاضرين yang sama berbahagia. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dikumpulkan dalam sebuah majlis di mana kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sesuatu kegiatan yang mudah-mudahan dengannya kita dikeluarkan dari golongan orang-orang yang merugi. Karena Allah telah berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia seluruhnya dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan saling wasiat mewasiatkan di atas kebenaran, dan wasiat mewasiatkan dalam menetapi kesabaran. Maka tentu saja kegiatan kita adalah bentuk dari saling mengingatkan di atas kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Dan mudah-mudahan kita pun bisa menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang disebutkan Allah dalam surah Al-Balad, ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Kemudian orang-orang yang beriman itu mereka saling berwasiat di atas kesabaran dan saling berwasiat dalam kasih sayang. Selanjutnya kita pun tentu saja dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurunnas, tidaklah balasan dari kebaikan kata Allah kecuali kebaikan pula. Dan Rasulullah bersabda, tidaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka dalam kesempatan ini tentu saja kita mengucapkan kesyukuran yang sebesar-besarnya setelah kesyukuran kepada Allah, kepada pengurus masjid Babut Taubah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan pengajian hari ini. Dan tentu saja apa yang tertunai dari kebaikan, apa yang terlaksana dari kemaslahatan, dari kemanfaatan, sesungguhnya orang yang menjadi sebab dari adanya kebaikan itu mendapatkan buah pahala dari kebaikan tersebut. Addal 'alal khair kafa'ilih. Rasulullah bersabda, orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Dan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan masjid-masjid untuk disebutkan namanya, diagungkan namanya. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk dibangun dan disebutkan di dalamnya nama Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja Allah telah menjadikan, telah mengizinkan, ya, dan tidaklah menetapkan rumah-rumahnya masjid kecuali tempat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilarang dari berbuat kerusakan di masjid tersebut. Dan sebesar-besar kerusakan adalah syirik. Allah berfirman, ya, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dalam surah Al-Jin. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa meminta kepada selain Allah siapapun dia. Maka kesempatan hari ini kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk memakmurkan masjid dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik zikir adalah majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Dan kita pun insyaallah akan menjauhkan masjid-masjid dari perbuatan kemungkaran dan kerusakan. Yang terbesar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Demikian pula kepada pengurus masjid Babu Taubah dan semua yang telah memudahkan acara ini, agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di akhirat dan kehidupan di dunia sebelum akhirat, dan agar kemudian diberikan taufik kepada amal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada hari ini adalah bagian dari fikih muamalah, fikih dalam hubungan manusia dengan manusia yang lain, atau lebih tepatnya disebut dengan fikih usrah, fikih tentang keluarga, ya. Dan tentu saja fikih tentang keluarga ini di antara perkara-perkara penting dalam pembahasan fikih Islami. Dan seorang mukmin yang mengetahui tujuan kehidupannya di muka bumi, firman Allah dalam surah Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka seorang yang mengetahui tentang kewajibannya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diwajibkan baginya dua perkara. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah ini adalah kemudian dengan mengenal dan mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu bi wujudillah wal imanu bi tauhidillah fi rububiyyatih. Kemudian beriman akan apa yang ada dalam sifat rububiyah Allah, bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, pemelihara, pemberi rezeki dan penguasa. Kemudian setelah itu ia pun beriman akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu al-ahadu samadul ladzi lam yalid wa lam yulad. Dan yang keempat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Ini perkara yang pertama. Seorang yang mengetahui kewajibannya atau keberadaannya di muka bumi dengan tujuan yang mulia dan utama. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Dan yang kedua, setelah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, adalah dia yata'abbadullah, ia menyembah Allah Subhanahu wa taala ala muqtada ma'rifatih, dengan ketentuan pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyembah Allah, memurnikan ketaatannya kepada Allah berkaitan dengan pengetahuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini tentu saja menuntut ia untuk mempelajari ilmu agama, tafaqquh fid din, karena tidaklah ada cara untuk mewujudkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua ilmu yang tidak pantas bagi seorang muslim untuk mengabaikannya adalah ilmu akidah dan ilmu fikih. Dengan ilmu akidah, ia pun mengetahui hakikat kedudukannya di sisi Allah, bahwa dialah hamba dan butuh kepada Allah. Dan dengan fikih, ia pun tahu bagaimana mewujudkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam perkara ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kita melaksanakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya untuk diri kita masing-masing, tapi berkaitan dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan orang yang paling utama adalah orang yang terdekat dengan kita. Ya, oleh karena itulah kita penting untuk memahami tentang fikih muamalah ini. Ya, dan topik yang dibahas baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya, sesungguhnya ini bukan sebuah hadis. Ya, bukan pula ayat dari kitabullah. Ya, tetapi suatu bentuk ungkapan yang menunjukkan bagaimana seseorang ingin menjadikan kehidupan rumah tangganya kehidupan yang tentram dan damai, penuh dengan mawaddah warahmah, kecintaan dan kasih sayang, yang mendatangkan sakinah, ketenangan, tumakninah, dan itu menjadikan ia serasa di surga. Ya, tentunya surga dunia, karena surga akhirat adalah perkara yang tidak ada bandingannya. Allah berfirman dalam hadis kudsinya, "A'adattu li 'ibadi ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khabara 'ala qalbi basharin." Aku telah menyiapkan bagi hambaku apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, belum pula terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati seseorang. Ma fil jannati mimma fid dunya illa asma. Tidaklah apa yang ada di surga dari apa yang disebutkan Allah dan Rasulnya dari perkara-perkara di dunia. Disebutkan asal musaffa, ya, madu murni, labanun khalis, susu yang murni. Disebutkan apa yang ada di surga seperti apa yang disebutkan di dunia. Tetapi illa asma, tidaklah kesamaannya kecuali hanya pada nama saja. Hakikatnya, kenyataannya jauh berbeda. Subhanallah. Kalau begitu tidak bisa kita bandingkan, ya. Tetapi ungkapan tadi baiti jannati adalah ungkapan yang menunjukkan bagaimana semangatnya kita untuk menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia. Ya, secara khusus bagaimana kiat-kiat kita dalam melakukan perbaikan dalam rumah tangga. Ya. Dan dalam hal ini kami membuat muhadharah ini dan asal dari pembahasan kita adalah sebuah kutip kitab yang ringkas, ya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Umayyah, ya, yang dicetak oleh Kementerian Agama, ya, Kerajaan Saudi Arabia, ya, berjudul Al-Baitus Sa'id wa Khilafuz Zawjaini. Al-Baitus Sa'id wa Khilafuz Zawjaini. Ya, rumah tangga yang bahagia dan perselisihan di antara suami istri atau problematika dalam rumah tangga itu sendiri. Ya, kitab yang ringkas, kutip, sederhana. Oleh karena itu, kita akan memadukan pembahasan dari kitab tersebut dengan beberapa referensi yang lain. Ya, di antaranya Sifatul Zawjah As-Salihah, sifat wanita yang soleh atau wanita yang solehah, karangan dari Syekh Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, pengajar di Jamiah Islamiyah Madinah Al-Munawwarah. Ya, juga silsilah atau seri tulisan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, murid dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya, dalam sebuah seri rangkaian yang sangat bagus, di antaranya tulisan yang berjudul Min Akhta Az-Zawjat, dari kesalahan-kesalahan istri. Kemudian ada kitab pasangannya lagi Min Akhta Al-Azwaj, dari kesalahan-kesalahan suami. Ya. Kemudian ada lagi Min Akhta Fi Mafahim Az-Zawaj, dalam dari kesalahan-kesalahan dalam pemahaman tentang pernikahan. Jadi kesalahan dalam memahami pernikahan itu bentuknya bagaimana, ya? Kemudian kesalahan yang ada pada suami dan kesalahan yang ada pada istri, ya? Kita akan nukilkan dari pembahasan beliau, ini sangat bagus sekali, indah sekali pembahasan beliau. Tujuannya bukan untuk kemudian kita ketika melihat kesalahan-kesalahan itu memperbesar-besarkannya. Oh, istri ternyata begini, ternyata begitu, ya? Dan seterusnya. Ya, sehingga akhirnya masing-masing pihak ketika mengetahui bahwa pasangannya masih berbuat salah, dan demikianlah manusia, kullu bani Adam khata'un, maka akhirnya dia pun merendahkan pasangannya. Tidak itu yang dimaksud. Ya. Dan tidak pula ketika disebutkan kesalahan-kesalahan, kemudian seseorang menuntut dari pasangannya menjadi manusia yang ya, idola, wanita idaman, ya, pria idola, ya, Superman, ya. Manusia yang sempurna dalam segala sisi, ya. Karena melihat ya, ada kesalahan seperti ini, maka ia pun mencari ya, yang sempurna. Fal kamalullahi wahdahu, kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fal asimu man asamahu Allah, kata Nabi, orang yang terjaga dari kesalahan hanyalah orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fal kamalu azizun, kesempurnaan itu perkara yang sulit ditemukan, bahkan perkara yang mustahil. Dalam rumah tangga, orang-orang yang terbaik kita dapatkan adanya problema, perselisihan, ya. Maka yang penting dengan mengetahui kesalahan itu adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut. Bagaimana kita saling ta'awun alal birri wa taqwa, saling tawasau bil haqqi wa sabri wal marhamah, dalam menutupi kesalahan dan menuju kepada apa yang diinginkan dari kehidupan rumah tangga, mawaddah wa rahmah, targetnya adalah sakinah, ketenangan. Ya. Jadi ini fokus yang ingin kita ambil dari pembahasan tentang kesalahan-kesalahan tersebut. Ya. Maka ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Fa hadza awan fi syuru' ila al-maqsud, maka kita akan masuk kepada pembahasan kita insyaallah, ya. Sebelumnya kita akan menjelaskan tentang mengapa kita membahas masalah rumah tangga. Ya kan? Ya. Karena mungkin ada yang bertanya, Ustaz, sudah terlambat. Saya sudah 20 tahun menikah ini, Ustaz. Terlambat dibahas ini, Ustaz. Ya. Ada juga yang mengatakan, saya masih pemuda, Ustaz, belum mau menikah gini. Ya. Maka tidak ada kata terlambat untuk kebaikan. Dan al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu mendahului tindakan dan ucapan, kan begitu? Ya. Oleh karena itu, yang belum menikah wajib bagi kita untuk bertahassun, ya. Wajib bagi kita untuk berbekal, bertazawud, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya. Dan orang yang salah memasuki kehidupan rumah tangga, maka ketahuilah sesungguhnya dengan memahami dengan seksama bagaimana kiat dalam perbaikan dalam sebuah rumah tangga, mudah-mudahan ia bisa memperbaharui kembali kehidupannya, ya, dan meraih kembali kebahagiaannya, ya, dan menjadikan rumah tangganya rumah tangga seperti pengantin baru, ya, meskipun kita bilang baru 20 tahun, ya, baru 20 tahun, ya kan? Kita lihat banyak orang kakek nenek masih setia dengan pasangannya, ya kan? Masih saling sayang dan mencintai 70 tahun. Mungkin mereka berumah tangga. Kita baru 20 tahun. Belum seberapa insyaallah, ya. Maka ikhwan fiddin, kita nukilkan pembahasan ini, ya. Dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dalam pengantar beliau tentang kesalahan-kesalahan pada masing-masing pasangan, suami maupun istri, dan kesalahan dalam memahami tujuan dari satu rumah tangga itu, ya, satu mukadimah yang sangat indah. Beliau mengatakan, fa inna islahal buyuti salahul ummah, fa inna salahal buyut salahul ummah. Kata beliau, sesungguhnya baiknya sebuah rumah tangga, perbaikan dalam sebuah rumah tangga itu adalah perbaikan dari sebuah ummah. Dan perbaikan umat huwa sababu al-a'zamu li'izzatiha wa karamatiha. Dan islahul ummah itu, dan perbaikan umat merupakan sebab yang paling penting untuk diraihnya kemuliaan dan kehormatan dari suatu umat itu. Umat tidak akan baik kecuali dengan perbaikan. Inna allaha la yughayru ma biqaumin hatta yughayru ma bi anfusin. Allah tidak merubah apa yang ada pada satu kaum hingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Perbaikan dari umat itu sendiri, kan begitu ya? Ya. Meskipun tentunya semua dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umat itulah yang menentukan arah kehidupan mereka. Mereka yang menentukan bagaimana mereka bisa meraih kebahagiaan tersebut ketika mereka taat dan patuh kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dan itu dimulai dengan rumah tangga, ya. Dan tidaklah akan menjadi baik satu umat kecuali dengan baiknya rumah tangga, rumah tangga. Dan tentu saja tidak akan baik satu rumah tangga kecuali dengan baiknya masing-masing dari pasangan suami istri, ya. Dan istiqamahnya mereka di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu terjadi, maka akan hilanglah semua problematika, ya, akan larutlah semua permasalahan, dan akan turunlah ketenangan, dan akan tersebarlah kecintaan dan kasih sayang. Dan dari rumah tangga yang seperti inilah yang akan mengeluarkan para lelaki dan wanita dan orang-orang besar. Oleh karena itu akan sempurna perbaikan pada suatu umat dengan sempurnanya ikatan yang ada dalam rumah tangga berupa ikatan antara suami dan istri. Itu pasti, ya. Dan ikhwani fi din azan Allah wa iyakum. Oleh karena itu, ya, kita dapatkan jika kita mengamati dan melihat kehidupan manusia begitu banyak khalal, begitu banyak kesalahan-kesalahan, begitu banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi pada umat. Namun sayang sekali kita sering tidak menyadari bahwa kesalahan itu dimulai dari rumah tangga. Kita cenderung menyalahkan masyarakat. Kita cenderung menyalahkan lingkungan. Ya betul. Tapi lingkungan dan masyarakat itu dibentuk oleh apa? Apa yang membentuknya? Keluarga. Maka khalal fil buyut, kesalahan dan ketimpangan yang ada pada semua rumah tangga, ketahuilah, ini tidak hanya berpengaruh dalam rumah tangga itu sendiri, tapi juga berpengaruh kepada masyarakat dan umat, subhanallah. Oleh karena itu, usaha sekecil apapun untuk mengurangi ketimpangan dalam rumah tangga, ya, menutupi kekurangan dalam rumah tangga, dan menciptakan rumah tangga yang sakinah, yang tenang, tentram, dengan asas mawaddah warahmah, merupakan bentuk dari usaha perbaikan umat. Ya, kita sekarang ini di era globalisasi, kebanyakan dalam pemahaman kita yang namanya perbaikan umat itu harus dengan perbaikan politik. Ya, pemimpin yang harus diperbaiki dulu. Ya, bagaimana cara meraih kepemimpinan dan seterusnya. Ingin memperbaiki masyarakat harus perbaiki ekonominya dulu, ya kan? Ya. Demikian seterusnya, masing-masing mencoba untuk melihat sisi ketimpangan lalu memfokuskan, menitik beratkan perbaikan itu kepada sebahagian perkara dari perkara perbaikan. Dan sayang sekali mereka lupa dan lalai bahwa perbaikan awal adalah dari rumah tangga. Dan akan datang nanti dalam pengantar dari pembahasan kitab Al-Baitus Sa'id bahwa itu dimulai dengan keimanan dan akidah. Ya? Jadi fokus kita di sini adalah bahwa perbaikan dalam rumah tangga itu perbaikan terhadap umat. Seorang yang bermimpi ingin memperbaiki umat, namun ia tidak berusaha memperbaiki keluarga-keluarga muslimah, maka ia salah lalai dengan salah yang sangat besar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah memberikan beban di luar kemampuan seseorang. Ya kan? Ya. Dan bagaimana mungkin kita akan dituntut, ya, dipersalahkan dalam masalah pengaturan umat yang begitu besar, umat Islam yang sudah 1 miliar lebih, yang ujungnya jika berkumpul tidak kelihatan mana ujungnya, ya kan? Kita dituntut akan kesalahan mereka, ya. Sementara kita tidak dituntut akan kesalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Ini kita ingatkan karena sebahagian orang membawa kita kepada mimpi-mimpi. Ayo perbaiki umat lewat begini, lewat begitu, ya enggak? Kita diajak untuk itu. Ah, apa itu cuma membahas masalah fikih, ya, masalah sholat, masalah adab. Enggak, kita terjun sekarang. Kita harus begini, begitu, begitu. Harus menguasai ini, menguasai itu. Ya? Ya. Dan mereka memfokuskan pada perkara itu. Dan menganggap itulah kehidupan dan kemuliaan. Padahal mereka, dan bahkan mereka kadang mempertakutkan kita, ya enggak? Dipertakutkan kita, Bu. Wah, kalau belum berlaku hukum Islam, kalian semua mati kafir. Ya. Dan kalau kalian tidak berusaha untuk menegakkan hukum Islam, bahwa kalian, ya, mati jahiliyah dan seterusnya, dan seterusnya. Ketakutan yang luar biasa. Padahal kita, ya, menjalankan syariat dalam satu RT saja susahnya luar biasa. Kok kita dituntut dengan tuntutan umat seluruhnya? Ngeri, ya. Tapi ini satu kesalahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Para nabi dan rasul ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak kemudian diperintahkan pertama kali untuk segera naik menguasai masyarakat, ya, memegang kursi dan pimpinan untuk melakukan perubahan, ya enggak? Tidak, mereka diperintahkan. Mereka diperintahkan untuk menyuruh kepada tauhidillah, untuk menunggalkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang penting untuk kita ketahui. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Pembahasan tentang fiqhu al-usrah, fikih rumah tangga, ya, dan apa yang menjadi kewajiban masing-masing pasangan dari suami istri, dan bagaimana mereka melakukan perbaikan dalam rumah tangga mereka, bagaimana kiat melakukan perbaikan dalam rumah tangga mereka, adalah pembahasan yang sangat penting. Ya. Jadi rundul inayah, layak untuk kita ruangkan waktu untuk membahasnya, dan semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, maka ikhwani fid din azani Allahu wa iyyakum. Ya, Syekh Habibullah Taala, ya, mengingatkan kepada kita bahwa begitu banyak orang memimpikan, ya, kebahagiaan. Begitu banyak orang mengharapkan, ya, ketenangan. Iya enggak? Ya. Dan demikianlah yang kita dapatkan dari orang-orang di sekitar kita. Bahkan ketika mereka pun mengetahui akan apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka dari perselisihan. Adanya perceraian, ya, adanya keretakan dalam rumah tangga dan sebagainya. Kalau kita tanya mengapa demikian, ujung-ujungnya mereka mengatakan mencari kebahagiaan, ya, sehingga ada kemudian seseorang mencari kebahagiaan dengan alasan mencari kebahagiaan, maka dia pun wallajan, ya, gonta-ganti istri, ya, coba dan cicip pasangan, na'udzubillah min dzalik, ya, dengan alasan mencari kebahagiaan. Ah, belum cocok dengan ini. Belum sama levelnya. Ya, belum seia sekata dan seterusnya. Maka ketahuilah ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, ya. Kebahagiaan adalah semua orang mengharapkannya, semua orang mengimpikan. Ini kebahagiaan. Tapi kita harus waspada dari kebahagiaan semu. Kita pun harus waspada dari mencari kebahagiaan dengan alasan kebahagiaan, dengan cara yang batil. Ya. Maka seorang harus memahami apa hakikat dan inti dari kebahagiaan itu. Dan itu hanya mungkin bagi seseorang yang mengetahui akan hakikat kehidupannya di muka bumi. Setelah kita sebutkan apa hakikat kebahagiaan keberadaan di muka bumi ini, apa hakikat penciptaan jin dan manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa mewujudkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang paling utama dan mulia adalah para hamba Allah dan utusannya. Al-anbiya war rusul. Para nabi dan rasul. Ya, mereka adalah orang yang paling bahagia. Mereka adalah orang yang paling sejahtera. Karena mereka adalah orang yang sempurna mewujudkan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Ini penting. Seorang menyangka kebahagiaan itu diraih dengan materi. Ya. Ini salah. Karena dia melihat bahwa tujuan hidupnya adalah bagaimana meraih materi. Dan Allah telah mengingatkan akan perkara ini. Ya. Dan Rasul juga telah mengingatkan akan perkara ini. Ya. Orang-orang yang mencari zuhrufad dunia, zuhrufad hayatid dunia, kemegahan dari kehidupan dunia. Orang-orang yang disebut oleh Rasulullah, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dinar dirham, ta'isa abdul khamila, ta'isa abdul khamisah. Celakalah hamba-hamba uang emas, celakalah hamba-hamba uang perak, celakalah hamba-hamba baju yang bagus, dan celakalah hamba-hamba tempat tidur yang empuk. Disebutkan hamba oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tidak meletakkan benda-benda tersebut di hadapan mereka ketika sholat, tidak. Mereka tidak rukuk dan sujud di hadapannya, tidak. Tapi mereka menjadikan ketergantungan hati mereka, mereka menjadikan tekad dan semangat mereka tidak keluar dari perkara-perkara tersebut. Allah mengatakan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan? Dalam hadis Ari bin Hatim riwayat Tirmidzi, ketika Rasulullah SAW melihat salib yang tergantung di leher Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, maka beliau memerintahkan untuk mencabutnya. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Maka berkata Adi bin Hatim radhiyallahu taala, ya Rasulullah, ya lasna na'buduhum, lasna na'buduhum. Kami tidak menyembah para pendeta kami. Tidak, kami tidak menyembah. Maka Rasul mengatakan, tidakkah jika mereka menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal, ata'tumuhum, kalian mentaati mereka. Maka berkata Ali bin Hatim, ya, demikian itulah, wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Tilka ibadatukum iyyahum. Itulah penyembahan kalian kepada para pendeta. Ketika mereka taat dan patuh dalam perkara yang menyelisih ketaatan dan patuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang haram diharamkan Allah, dihalalkan oleh pendeta, maka mereka mengikutinya. Ya kan? Maka ini penyembahan. Ketaatan penyembahan ternyata. Ketika ketaatan itu menyelisih ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah bagaimana orang yang kemudian memandang kebahagiaan dengan materi. Orang memandang kebahagiaan dengan kedudukan, maka ia menggunakan segenap tenaga, mencurahkan segenap tenaga, menginfakkan semua hartanya untuk meraih kedudukan itu. Uang bermiliar-miliar, berjuta-juta digelontorkan hanya untuk meraih kedudukan. Apalagi di era demokrasi sekarang ini katanya. Ya kan? Ya. Karena ia memandang kebahagiaan seperti itu. Ini salah. Ya? Oleh karena itu, dalam memandang kebahagiaan, ya, al-baitus sa'id, al-haya az-zawji as-sa'idah, rumah tangga yang bahagia, kehidupan rumah tangga yang bahagia, maka ini tentu saja fokus yang paling penting. Yang pertama adalah bagaimana kita memandang kebahagiaan itu. Kalau titik berbeda, cara pandang tentang kebahagiaan itu berbeda, kita pun nanti akan mulangkan persepsi kebahagiaan itu pada persepsi kita masing-masing. Kita mungkin akan mengingkari nikmat Allah apa yang datang pada kita. Ya? Sudah dapat ya, suami, ya, masih tidak bersyukur. Suami saya tidak tampan seperti, ya, itu si Anu itu, artis itu, wah dia tampan. Suami saya tidak tampan. Sedangkan ini nikmat. Kalau tampan, banyak yang rebut nantinya. Ya kan? Pusing dia mikir. Susah untuk dijaganya katanya. Ya? Maka ketahuilah ya ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum. Ketika kita salah memandang kebahagiaan, kita boleh jadi mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan nikmat, kita bukan nikmat ini. Karena kita memandang kebahagiaan dengan pandangan yang salah tadi. Maka wajib bagi kita untuk melihat target kita. Dengan target itulah kita melihat inti kebahagiaan. Ya. Maka kalau begitu, ya, ketika seorang mencari kebahagiaan, berusaha untuk meraih kesejahteraan, ketenangan dalam jiwa dan hartanya, maka ketahuilah tidaklah mungkin ia akan meraih kebahagiaan dan kesejahteraan itu kecuali dengan mewujudkan apa yang menjadi target dan tujuan kehidupannya di muka bumi ini. Dan kehidupan rumah tangga tidaklah disyariatkan kecuali untuk menyempurnakan pelaksanaan penghambaan kepada Allah itu. Ya. Oleh karena itu para fuqaha rahimahumullah taala ketika menyebutkan tentang hukum nikah, maka kemudian pun mereka mengingatkan hukum pernikahan itu yang asalnya adalah sunnah muakkadah, ya, dengan hukum ahkamut taklifiyah al-khamsah, hukum taklifi yang lima. Artinya bahwa ada pernikahan yang hukumnya haram, ada pernikahan yang juga hukumnya makruh. Kan begitu ya? Ya. Padahal hukum asalnya dia adalah perkara yang sunnah muakkadah. Kenapa diikatkan dengan perkara itu? Karena melihat apa yang ditimbulkan dari pernikahan itu, apa dampak serta motif dari suatu pernikahan. Kalau pernikahan tujuannya hanyalah untuk kemudian merendahkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mempermainkan ikatan perjanjian dan sumpahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sumpah dalam menikah. Seorang menikah, dia telah bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya, Sa'us bin Sa'ikhara, fa'innakum akhaztumuhun nabi amanillah, kata Rasulullah di Hajjatul Wada, dalam haji yang penghabisan. Istausu bin nisa'i khaira. Aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah. Karena kalian telah mengambil mereka dengan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Jika tujuan pernikahan seperti itu, motifnya seperti itu, atau dampak yang ditimbulkannya ternyata dampak yang jelek, seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang apa yang menjadi kewajiban seorang wanita kepada suaminya. Ketika seorang wanita diperintahkan untuk menikah oleh ayahnya, namun ia menolak hingga ia mengetahui kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Dan ketika Nabi SAW mengabarkan apa yang menjadi kewajiban seorang istri kepada suaminya, dia khawatir tidak mampu untuk melaksanakannya. Maka ia mengatakan, idzan la atazawwaju abada, kalau begitu aku tidak akan menikah. Maka Rasulullah bersabda, la tuzawwijuhunna illa biiznihinna, janganlah kalian menikahkan kaum wanita kecuali dengan izin mereka, keridhaan mereka, ketika mereka telah siap untuk memasuki kehidupan rumah tangga dan siap melaksanakan kewajibannya kepada suami. Lihat, ya, bahwa ternyata ikatan suami istri, kehidupan rumah tangga juga tidaklah disyariatkan kecuali dari bentuk mewujudkan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping dia tentu saja adalah nikmat dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Dalam surah Ar-Rum yang semua kita hafalkan, ya kan? Allah telah berfirman, min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah membuka ayatnya dan menutup dengan kalimat yang penting. Wa min ayatihi inna fi dzalika la ayatin. Dan ayat dalam bahasa Arab itu alamah, tanda. Namun tidak disebutkan ayat dalam ayat syar'iyah, dalam istilah syar'i, kecuali tanda-tanda yang besar. Ya? Jadi dia tanda-tanda yang besar, bukan perkara remeh nikah itu. Ya? Kehidupan rumah tangga bukan perkara yang remeh. Dia tanda yang besar. Wa min ayatihi, dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Tanda-tanda tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. An khalaqa lakum min anfusikum. Allah menciptakan bagi kalian dari pasangan kalian, dari diri kalian, azwaja, pasangan. Dari diri kalian pasangan. Ya? Maka di sana dua kalimat yang penting. Dari diri, seperti kata Nabi, innaman nisa'u syaqa'iku ar-rijal. Wanita adalah sama dengan laki-laki. Nadhiruhu wa mathiluhu, sama dengan laki-laki. Pasangan, belahan jiwa. Ya kan? Dan disebutkan azwaja. Azwaja artinya apa? Pasangan. Dan pasangan, dikatakan pasangan jika apa? Nah, saling klop, kata orang. Ya kan? Ibarat seorang anak TK memasang mainan bongkar pasang. Namanya bongkar pasang. Maka semua bagiannya berpasangan. Ya. Pertanyaannya, apakah bentuk belahannya sama semua? Tidak kan? Ada bengkok masuk, ada bengkok keluar, ada bentuk teluk, ada bentuk macam-macam. Ya kan? Tapi dia pasangan. Kenapa? Saling melengkapi. Subhanallah. Maka ketika Rasulullah menyebutkan dari sifat wanita seperti ini, seperti itu, begini dan begitu, kebanyakan kita memandang itu sebagai bentuk kerendahan dan penghinaan kepada wanita. Ya kan? Dilihat mereka kebanyakan dari penghuni neraka, karena tuktirna syakah wa takfurna al-ashil. Mereka banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan, bahwa mereka itu bengkok dan seterusnya. Kebanyakan kita mandangnya, oh, ini kelemahan. Yang akhirnya kita pun cenderung untuk merendahkan. Padahal ketahuilah, berapa banyak kelemahan yang justru merupakan kekuatan. Ya enggak? Berapa banyak kelemahan yang justru merupakan kekuatan. Dan subhanallah, Allah Maha Suci dengan hikmahnya menciptakan wanita tidak seperti laki-laki. Kalau samakan repot kita. Ya kan? Beda dengan laki-laki. Kita melihat mereka afisia, mudah terbawa perasaan. Ya kan? Mereka cenderung lembut. Ya. Kemudian mereka kadang lebih teliti, detail dan sebagainya. Ya. Lebih pintar mengatur keuangan misalnya. Ya. Dan seterusnya. Ini di satu sisi disebutkan sebagai bentuk kelemahan. Ya. Tapi di sisi yang lain, kekuatan bagi mereka karena Allah menciptakan hamba-hambanya dengan maksud dan tujuan, dan mereka pun diberikan beban dan kewajiban sesuai dengan kemampuan. Wanita lebih mudah terbawa perasaan. Kenapa? Karena mereka ibu dalam rumah tangga, pemimpin dalam urusan memelihara dan menjaga, memelihara anak keturunan dan menjaga harta. Hadis Abdullah bin Umar riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Itu disebutkan pula di awal hadis dan di akhir hadis. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian adalah bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Dan disebutkan bagaimana wanita pun pemimpin dalam rumah tangga. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha fi malihi wa waladih. Wanita pemimpin dalam rumah tangga suaminya, maksudnya dalam urusan rumah tangga suaminya. Ya, disebutkan dalam secara khusus fi malihi wa ahlihi wa waladihi, terhadap harta suami dan anak-anak dari suami. Bayangkan kalau istri kita orang yang keras. Ya, bayangkan kalau istri kita orang yang tidak tegaan. Ya, anaknya nangis dilempar. Diam. Ya, tidak punya rasa kasih sayang. Subhanallah, ternyata apa yang ada pada wanita dari kelemahan itu merupakan bentuk kekuatan yang Allah berikan kepada mereka sesuai dengan wazifah mereka, sesuai dengan fungsi dan tugas mereka. Subhanallah. Dalam dua kalimat dalam ayat tadi, surah Ar-Rum ayat 21, kita dapatkan begitu indahnya firman Allah SWT. Ya, bahwa wanita diciptakan min anfusikum fahunna syaqa'iqur rijal azwajan, dan mereka adalah pasangan yang tadi saling melengkapi, saling menutupi, saling menguatkan, dan masing-masing dengan keadaannya, masing-masing dengan tabiat dan sifatnya, ya, dan gunakan tabiat dan sifat itu menuju kepada kebaikan dan perbaikan. Dan ini sangat penting, ya. Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal, ke Yaman radhiyallahu taala anhu, maka beliau mengingatkan kepada Mu'adz bin Jabal, "Innaka sata'ti qauman min ahli kitab," hadis Abdullah bin Abbas, riwayat Bukhari Muslim. "Falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Ya. Dan kita semua mengetahui insyaallah faedah dari hadis ini. Apa itu? Ya, seorang yang diutus kepada suatu kaum, apalagi ketika dia akan mengajak mereka kepada kebaikan, hendaknya memiliki pengetahuan tentang orang yang akan ia dakwahi. Kan begitu ya? Ia punya istiadat, punya persiapan, bekal sebelum terjun mengajak orang kepada kebaikan. Kan begitu ya? Tapi, pernahkah kita memperhatikan bahwa sesungguhnya seorang suami da'i dalam rumah tangganya, seorang wanita da'iyatun fi baiti zaujiha, dia juga seorang da'i di rumah tangga suaminya. Masing-masing mereka da'i. Ya, meskipun orang bilang tingkatnya lokal, da'i lokal, ya, atau super lokal, ya. Kalau ada da'i internasional, ada da'i nasional, ada da'i antar daerah, ada da'i lokal misalnya. Ini super lokal dalam rumah tangganya saja, ya. Mereka pun da'i. Dan kalau begitu, mereka pun wajib untuk saling mengetahui dari pasangan mereka, dari sifat dan tabiatnya. Baik secara umum maupun secara khusus. Ya, secara umum misalnya, bagaimana sih sifat-sifat wanita itu? Ya. Bagaimana sih sifat laki-laki itu? Oh, laki-laki itu biasanya cenderung egois, ya. Perempuan itu perasa. Dan seterusnya, kan? Ini sifat dasar pada seorang laki-laki dan wanita. Kemudian secara khusus, sifat khusus pasangannya. Ya? Bahwa istri saya beda dengan wanita yang lain. Kalau wanita semuanya itu kan perasa. Atifiyah, hassasah, mudah tersinggung seperti ini. Kalau istri saya tidak. Tidak begitu. Kenapa? Lebih sangat keterlaluan. Ya? Super hassasah gitu. Ya? Maka seorang mengetahui pula kan apa yang menjadi sifat khusus dari pasangannya. Dan ini adalah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dil'in." Hadis ini pun telah kita dengarkan. Dan sering menjadi bahan pembicaraan, ya. Apakah benar perempuan dari tulang rusuk? Ya. Kemudian apakah karena mereka bengkok berarti ya memang wanita itu lemah dan seterusnya, rendah dan seterusnya. Ya. Dan kita lupa akan faedah dan hikmah yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Rasulullah bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Dan itu kembali di awal hadis dan di akhir hadis. Aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Kemudian beliau sebutkan, fa innahunna khuliqna min dil'in. Fa dalam bahasa Arab ini, ya, ditakib atau ditaklil di sini. Fa inna, karena sesungguhnya. Maka ini penyebutan apa? Penyebutan sebab atau hubungan. Mengapa kita diperintahkan berwasiat dengan baik, bersikap baik kepada wanita. Mengapa? Alasannya berikutnya, ya kan? Fa innahunna khuliqna min dilain. Maka kata fa ini penting. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dafi' motif yang mewajibkan kita untuk semakin bisa bersabar, semakin berwasiat kebaikan kepada wanita. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min dilain. Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Kemudian Rasulullah menyebutkan apa menjadi bentuk dari tulang rusuk, ya. Lalu beliau sebutkan tentang bagaimana sikap kita menghadapi tulang rusuk itu, ya. Fa idza dhahabta tuqimuhu, jika engkau berusaha memaksakan diri untuk meluruskannya, kasartahu, engkau akan mematahkannya. Ya. Wa idza stamta'ta bih, dan jika engkau bersenang-senang menggunakan tulang itu, istamta'ta bihi wa huwa iwaj, engkau bersenang-senang dengannya, menggunakan ia tapi dengan bentuk yang bengkok tersebut. Ya. Dan di sini ada dua masalah. Masalah yang pertama, kesalahan orang-orang yang memaksakan dirinya, ya. Dan kemudian ya, jadi kembali kita lanjutkan. Di sana dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, kesalahan orang-orang yang memaksakan dirinya untuk meluruskan kaum wanita, ya, dan tidak kemudian menggunakan siasa syar'i, ya, metodologi syar'i dan cara-cara yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam meluruskan wanita. Paham ya? Sehingga yang memaksakan, cenderung dengan kekuatan, ingin ya, mengharapkan kesempurnaan dan seterusnya. Ini kesalahan. Dan sesungguhnya ketahuilah, banyak terjadi kegagalan dalam rumah tangga itu bukan hanya karena tidak didapatkannya kebahagiaan, bukan. Tapi karena kurangnya kesabaran untuk menciptakan kebahagiaan itu. Ya. Maunya nikah dengan istri yang cantik. Ya, pandai masak, pandai menjahit, ya, bisa menyangkul di sarah juga. Ya. Pokoknya yang serba sempurna gitu. Bantu kerja bisa, ya. Bangun rumah pun dia siap untuk skop, campur semen dan seterusnya. Semua sempurna. Ya. Begitu juga seorang istri ketika menikah, seorang wanita ketika menikah mengharapkan suaminya seperti itu. Namun fokus kita pada wanita sekarang, ya. Maka kebahagiaan mereka tidak akan rasakan dalam kehidupan rumah tangga mereka karena kesalahan dalam memandang kebahagiaan tadi, persepsi yang keliru. Ya. Maka hadis ini di samping menunjukkan kepada kita kewajiban untuk melihat keadaan wanita. Fa innahunna khuliqna min dil'in. Ini iltifat di sini. Ada isyarat. Ketahuilah istrimu. Ya. Diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, berwasiat dengan kebaikan karena engkau tahu mereka seperti ini, seperti itu. Jadi kalau ada suami yang mengatakan, "Ustaz, istri saya begini. Saya maunya begitu." Ya, kita semua ingin rumah tangga yang baik, tapi istri saya begini, Ustaz. Suka begini, suka begitu. Ya, itu sudah ketahuan itu. Ya. Sesungguhnya, ketika kita mengetahui keadaan istri kita, ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, ya, dengan kelebihan dan kekurangannya, ya, maka itu jalan bagi kita untuk melakukan perbaikan. Paham ya? Ya. Hanya sayangnya, kita kadang terfokus bahwa itu kekurangan, ya, dan kemudian putus asa untuk melakukan perbaikan. Sehingga yang terjadi apa? Syakwa. Mengadukan. Aduh, tadi begini, tadi begitu, tadi begini dan begitu. Ya kan? Ya. Sesungguhnya, kalau kita telah mengetahui keadaan istri kita, berarti kita telah berada di setengah jalan istilahnya. Setengah jalan telah kita lewati berarti. Ya kan? Ya. Karena kita telah mengetahui keadaan istri kita. Ya. Nah, sekarang jalan berikutnya, ini yang kita sering lalai. Apa itu? Bagaimana tuntunan syariat dalam memperbaiki istri kita dengan sifat-sifatnya yang seperti itu. Nah, inilah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadisnya ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man razaqallahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi." فَلْيَتَّقِلَّهَا فِي شَتْرِ الْبَاقِي. Hadis ini dikatakan Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan Al-Hakim, dan berkata hadisnya sanadnya sahih ya. Dan dalam riwayat Al-Baihaqi Rasulullah bersabda, إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِلَّهَا فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. Rasulullah bersabda, jika Allah memberikan rezeki kepada seseorang wanita yang solehah, maka Allah telah membantu ia akan setengah dari agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah yang berikutnya. Ya, dalam riwayat At-Tabrani. Dalam riwayat Al-Baihaqi, jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada setengah yang lain. Ya. Pasangan berarti penyempurna setengah agama. Dalam riwayat pertama disebutkan wanita yang salehah. Ya. Dalam riwayat yang kedua disebutkan bahwa dia mutlaquz zauj, zaujah. Ya. Pernikahan secara umum, kan gitu ya? Maka ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah peluang untuk sempurnanya setengah agama seseorang. Maka kalau begitu, apa yang dikerjakan untuk sebagian yang lain? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa artinya imtithalul awamir wa ijtinabu an-nawahi. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan tidak ada takwa tanpa ilmu dan keikhlasan. Ya? Jadi ini menunjukkan kepada kita, kalau begitu, setelah ia mendapatkan istri, yang berarti ia telah mendapatkan jaminan akan kesempurnaan setengah dari agamanya. Maka selanjutnya adalah, tinggal ia bertakwa kepada Allah. Dan itu dengan ilmu, pertama kali. Mempelajari bagaimana seharusnya dia bermuamalah dengan istrinya itu. Bagaimana ia bermuamalah dalam kehidupan rumah tangganya. Jika itu sempurna pula, maka sempurnalah agama seseorang. Subhanallah. Ya. Jadi ikhwani fid din azanallahu wa iyakum. Ya. Seseorang hendaknya memahami dengan bijak bahwa kebahagiaan itu adalah bagaimana ia bisa meraih apa yang menjadi tujuan kehidupannya di muka bumi. Ya. Maka kehidupan rumah tangga, semakin dekat kepada mewujudkan apa yang menjadi tujuan kehidupan mereka berdua di muka bumi, maka semakin dekat mereka kepada kebahagiaan itu. Karena itu, tidaklah akan diraih kebahagiaan kecuali dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Syekh, ketahuilah waliya'lam anna kulla dhalika la yatahaqqaqu illa, bahwa semua dari kebahagiaan ya, kesejahteraan, ketenangan hidup ya, ketenangan dalam jiwa dan pemikiran ya, jauhnya dari sebab-sebab keguncangan, dari sebab-sebab kesengsaraan dalam kehidupan rumah tangga, tidaklah terwujud illa bil imani billahi wahdahu wa tawakkuli alaihi wa tafwidul umuri ilaihi ma'al akhdhi bima wada'ahu min sunanin wa syara'ahu min asbabin. Hanyalah terwujud dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Bertawakal, menyerahkan urusan hanya kepada Allah. Wa tafwidul umuri ilaihi, dan menyerahkan, ya. Jadi tafwid, ya, memulangkan semua urusan kepada Allah. Tawakal, menyerahkan, ya, menjadikan Allah sebagai wakil dalam semua urusan kita, ya. Dan itu berikutnya yang kedua, ma'al akhdhi bima wada'ahu min sunanin wa syara'ahu min asbabin. Di samping mengambil apa yang Allah telah tetapkan, apa yang Allah telah letakkan dari sunan, dari perkara-perkara sunnah, jalan, tariqah untuk meraih kebahagiaan itu, dan asbab, dan sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan. Karena tidak ada tujuan kecuali ada cara dan metode untuk meraihnya. Kan gitu ya? Maka kebahagiaan tujuan, ada cara dan sebab untuk meraih kebahagiaan itu. Ya? Maka kita akan membahas kalau begitu bagaimana, ya, kita meraih sebab itu. Maka Syekh mengingatkan, disinilah kelebihan kehidupan rumah tangga selain ikatan kehidupan yang lain. Manusia makhluk sosial, maka tidak bisa mereka lepas dari keterikatan dengan orang lain, kan gitu ya? Dan ada banyak keterikatan, ada banyak. Seorang yang tinggal satu RT, ya, mereka sering terikat dalam ikatan rukun tetangga, kan begitu ya? Masing-masing, ya. Bahkan sekalipun tidak ada Pak RT-nya, ya, tetangga yang lain dan tetangga yang lain terikat dalam hubungan tetangga, kan begitu ya? Ya. Demikianlah seterusnya. Semakin luas, semakin, ya, meluas pula, ya, keterkaitan dan keterikatan. Ya, dan ketahuilah bahwa keterkaitan dan keterikatan yang paling utama, afdalur rawabit, adalah kehidupan dalam rumah tangga. Ya. Bagaimana tidak? Kita telah sama-sama saling percaya. Ya. Kita berjanji untuk sehidup semati, ya kan begitu? Meskipun belum tentu saya sekata. Ya. Tapi sama-sama ingin terus, ya, saling membantu dalam kehidupan rumah tangga, kan begitu ya? Ya. Maka ikatan yang paling kokoh, ikatan yang paling kuat adalah ikatan dalam rumah tangga, ya. Oleh karena itu kita dapatkan, ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Inna iblisa yadau arsyahu alal ma' ثم يبعث سراياه." Sesungguhnya iblis laknatullah alaihi, ya, meletakkan singgasananya di atas air, lalu ia mengutus sarayahu, bala tentaranya, ya, fa'adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnatan. Ini kata Nabi, maka yang paling dekat manzilahnya, kedudukannya dengan iblis adalah a'zamuhum fitnatan, yang paling besar fitnahnya. Jelas? Ya? Namanya pemimpin, ada orang yang dekat dengannya. Dan yang paling dekat kepada iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Karena memang iblis tukang buat fitnah. Ya? Setan. Ya? Yaji'u ahaduhum fayaqul. Maka datang seorang di antara mereka, di antara bala tentara iblis. Maka ia berkata, fa'atu kada wa kada, fayaqul ma sana'ta syai'an. Datang pasukannya, saya sudah berbuat begini begitu, saya sukses berbuat kerusakan seperti ini, kerusakan seperti itu. Apa kata iblis? Ma sana'ta syai'an, kau belum buat apa-apa sama sekali, belum punya nilai, meskipun dia adalah kerusakan. Dan iblis cinta kepada kerusakan, dan dialah lokomotif dari kerusakan itu. Ya kan? Aslu madat syar, kata Imam Ibnu Qayyim. Dia asal dari kejelekan. Ya? Kemudian, summa yaji'u ahaduhum fayaqul, Datang seorang di antara tentara iblis dan berkata, "Ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Saya tidak tinggalkan dia, seseorang yang saya temui, hingga saya pisahkan ia dengan istrinya. Fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Maka iblis mendekatkan bala tentaranya tadi ke sisinya dan berkata, "Ni'ma anta, wah sebaik-baik orang ini kau, mantap." Ya. Subhanallah. Ya. "Wa yaqulu ni'ma anta." Qala A'mash, berkata A'mash perawi hadis ini, "Arahu qal fayaltazimu." Saya melihat bahwa perawi berkata fayaltazimu, maka kemudian iblis senantiasa mendekatinya. Lihat, menjadi khawas, menjadi teman dekatnya iblis, menjadi orang yang terpandang di sisi iblis. Kapan? Jika ia berhasil memperandakan sebuah rumah tangga. Nah, tidakkah ini menunjukkan kepada kita begitu kuatnya, begitu keutamaannya ikatan dalam rumah tangga? Ya, bala, tentu saja. Ya, maka ikhwani fid din azinallahu wa iyyakum. Ya, sesungguhnya yang paling penting dari ikatan dalam rumah tangga adalah al-ufah, kecintaan dan kasih sayang. Ya, ini sendi yang pokok dalam satu kehidupan rumah tangga. Kapan sendi ini hilang, sur'ana ma yankasir, maka akan mudah sekali hancurnya suatu rumah tangga. Manakala tidak ada lagi ulfah. Dan kata ulfah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, itu bukan sekedar kasih sayang. Ulfah artinya lembut, jinak, ya, yang dia tidak hanya sekedar jinak-jinak merpati, tapi dia ulfah yang mengantar seseorang bahwa dia mudah untuk menerima kebaikan, gampang untuk diarahkan kepada kebaikan. Kata Nabi, "La khaira fi man la yu'laf wa la ya'lif." Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bisa dilembutkan dan tidak mau lembut. Wala ya'lif, dan tidak membuat kelembutan. Ya? Maka ulfah tanda kebaikan. Dan ini merupakan salah satu sendi dalam kehidupan rumah tangga. Yang karenanya Allah menjadikan rumah tangga itu targetnya adalah sakinah. Dan pilarnya adalah mawaddah wa rahmah. Ya? Kerucutnya di atas adalah sakinah. Ya? Litaskunu ilaiha. Itu tujuan dari pasangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bagaimana diraih sakinah itu? Bagaimana diraih? Sakinah adalah lambang dari kebahagiaan. Sa'idah. Bagaimana meraihnya? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itulah modal utama. Mawaddah wa rahmah. Ya, dua pilar yang saling menguatkan. Apa mawaddah? Cinta. Ya, wa rahmah, kasih sayang. Apa bedanya cinta dan kasih sayang? Apa bedanya? Ya? Cinta ghalibnya gharizah bermain di dalamnya. Cinta, ya, yang menjadi faktor terbesar adalah syahwat, kecintaan. Zuyyina linnasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banin, ya kan? Yang dominan adalah syahwat. Yang dia adalah ghazirah, tabiat yang Allah tanamkan pada diri manusia, bahkan pada hamba Allah, pada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu mawaddah. Adapun rahmah, maka yang ada padanya ghalibnya adalah takaful ta'atuf. Itu saling menguatkan, ya, saling mendukung. Ya, Oleh karena itu, ya, seorang bapak, ya, yarhamu waladahu, sayang kepada anaknya, ya, meskipun juga ditabirkan dengan kalimat cinta, ya kan, ya, tapi yang dominan adalah bahwa keinginannya untuk menjaga, memelihara, memberikan kasih sayang, memudahkan urusannya, meringankan ia dan seterusnya. Semua bentuk dari bentuk yang menunjukkan hanya ta'atuf, tawatu, takaful, ya, itulah makna yang terkandung dalam kalimat rahmah. Dan sebagian ulama, ya, menjadikan perkara ini perkara yang juga pengaruh besar, memiliki peranan yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Seorang laki-laki ketika pertama mengarungi kehidupan rumah tangga, maka yang dominan mawaddahnya. Ya kan? Masih baru kok. Ya. Seiring berlalunya waktu, ya, istri yang dulu langsing singset, ya, sekarang gemuk dan besar. Suami yang dulu kekar, perkasa, sekarang tambun dan bongsor. Ya. Tetap besar, tapi bukan ototnya, perutnya yang besar. Ya? Ya. Maka apa yang ada pada mawaddah dari cinta itu perlahan-lahan berkurang. Ya? Tapi jangan sampai habis. Ya? Dan beralihlah kepada sisi yang lain. Sisi apa? Rahmah. Jika kemudian cintaku habis dan pupus dimakan waktu, lalu kemudian ia tidak melihat kepada rahmat, Allah katakan wala tansaul fadla bainakum, jangan lupa keutamaan di antara kalian, ya, baik di masa tua maupun ketika masih muda dulu. Artinya jangan lupa bahwa ada keutamaan yang telah mereka lakukan pada diri kita. Maka kalau begitu, senantiasalah kita tidak berari dari rahmah, pilar yang lain. Jika itu kita jaga, maka kebahagiaan tetap akan menjadi warna dalam rumah tangga kita. Ya? Kalau kemudian yang dominan tetap mawaddah, ya, maka dia pun ingin selalu dengan yang baru. Inovasi tiada henti. Ya. Dan ini sangat berbahaya. Apalagi kita mengetahui keadaan zaman yang begitu cepat perubahannya. Ya. Yang seseorang akhirnya ketika ia menikah dengan istrinya, memasang patok tertentu, punya patron tertentu ketika memilih pasangan. Ya, harus nilai, ya, 9. Kalaupun turun sedikit, maka 9,9. Ya. 8 enggak diukur. Enggak masuk hitungan. Ya. Dia masang target tertentu dalam kehidupannya. Ya. Yang akhirnya ketika berlalu masa, terjadi apa yang terjadi, maka dia tidak merasa bahagia dengan apa yang dimilikinya sekarang. Apalagi ketika ia membanding-bandingkan dengan apa yang ada di luar. Perkara yang kita sebutkan tadi, bahwa dia akan terus mengupdate patron dan ukurannya. Karena di luar, na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Lihat begini, ini yang tercantik. Tidak seperti itu istri saya. Besok lihat lagi, kalah yang dulu, ada yang lebih cantik lagi dari yang dulu. Aduh, kenapa istri tidak seperti itu? Ya? Bertambah terus, subhanallah. Sampai kapan dia puas? Ya? Maka, wala tansaul fadla bainakum. Janganlah lupa keutamaan yang ada di antara kalian. Ya? Di mana ada kalian dulu saling bantu, saling menguatkan, saling, ya, menyokong. Ya? Bagaimana kita mengawali kehidupan rumah tangga? Ya? Maka ketika seorang mendapatkan kehidupan yang baik, maka serta-merta ia lupa akan kebahagiaan itu. Ia lupa akan apa yang telah terjadi antara mereka dari tarabut, ikatan, saling menguatkan tadi. Kita pernah contohkan ini seperti seorang laki-laki ketika ia tinggal bersama istrinya, ya, kemudian di awal pernikahannya karena merasa repot dengan kehidupan rumah tangganya, maka ia memanggil orang tuanya untuk ikut bersama membantu urusan rumah tangga. Ya? Namun kemudian seiring bertambahnya waktu, posisi yang semakin baik, ya, tingkat kesejahteraan yang bertambah membuat ia pun kehidupannya semakin mapan. Maka ketika mapan dan orang tua yang membantunya dalam rumah tangga semakin tua dan renta, ia pun pulangkan orang tuanya ke kampung. Tinggal sendiri sana. Ya, saling urus. Ibu yang renta, bapak yang jompo. Urus sendiri. Di saat rumah tangganya sekarang lebih mapan. Semua di dapurnya serba knop, remote control. Mau masak nasi ceng tinggal remote control. Ya? Ya, mau cuci baju tinggal remote control. Cuk. Ketika keadaannya sudah sejahtera justru orang tuanya dibuang. Ya? Ini kehidupan dalam rumah tangga yang terjadi antara seorang anak dengan orang tuanya. Tentunya contoh yang jelek, ya kan? Ini pernah kita ingatkan. Dan ingat oleh para ulama kita tentang hal ini. Dari bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Kita ingatkan. Maka seperti itu pulalah. Ya? Hubungan antara suami dengan istri. Ya? Ketika ia dalam kehidupannya sebagai suami istri masih hidup sebagai pengusaha. Pengusaha apa? Kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Ya? Maka istrinya setia mendampinginya. Menghibur di kala sedih, ya? Tertawa dengan tertawanya suami, ya? Saling ingat-ingatkan dan kuat menguatkan. Dan ketika kemudian rumah tangga semakin mapan, ya? Gaji pun bertambah dengan bertambahnya pangkat dan golongan, ya? Maka mulailah ia memandang ke kiri dan ke kanan. Kenapa istri saya tidak bertambah cantiknya? Ya? Kenapa justru yang bertambah keriput di wajahnya? Ya? Dan akhirnya kemudian ini menjadi faktor bagi dia untuk mulai merasa tidak bahagia. Ini bahagia dengan persepsi yang keliru yang tadi kita sebutkan. Ya? Maka ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Ya? Yang penting untuk kita ingatkan kembali dua pilar yang penting untuk terwujudnya sakinah was sa'adah. Ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Apa tadi? Mawaddah wa rahmah. Yang ini semua orang ada. Semua orang memiliki. Hanya mungkin kita masing-masing belum bersikap baik. La nuhsinu tasarruf. Belum bersikap dengan tepat dan bijak dalam menggunakan potensi dan modal yang Allah berikan tersebut. Ya? Maka ikhwani fid din azinallahu wa iyyakum. Jika seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan, wajib ia tidak meremehkan dua pilar yang tadi kita sebutkan. Dan wajib ia semakin menambah semangatnya untuk mendatangkan kecintaan dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Dan ketahuilah, ala qadri mawaddati wa rahmah, tergantung dengan kadar kecintaan dan kasih sayang, seorang akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Ya? Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum. Duhai begitu indah apa yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan hubungan suami istri selain yang disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21 tadi. Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bahwa wanita adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian dari arah yang kalian inginkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah gambarkan kepada kita ikatan, tarabut, kaitan dan ikatan yang ada dalam rumah tangga antara suami dan istri bi arwa' al-mithal, dengan contoh yang begitu indah. Tadi pakaian. Dan apa fungsi pakaian? Hah? Menutupi aurat. Iya, menutupi aurat, kekurangan kita. Begitulah. Ya. Mungkin kita bisa merahasiakan dari teman-teman kita. Mungkin kita bisa merahasiakan dari majikan kita, dari bos kita, asal-asal kita. Apa yang kita sembunyikan dari kejelekan. Namun tidak mampu seorang menyembunyikan itu dari istrinya. Ya enggak? Kenapa? Karena dialah yang pertama kali melihat aurat itu. Kan begitu? Pakaian yang pertama melihat aurat kita. Karena dialah penutup aurat. Ya. Dan ini pada masing-masing pihak. Laki-laki maupun wanita. Apa tujuan lain dari pakaian? Menutup tubuh kita dari merasakan panasnya matahari, teriknya matahari, dan dinginnya cuaca. Ya kan? Tadfiah. Tempat untuk menjaga atau alat untuk menjaga tubuh kita dari perubahan cuaca. Ya enggak? Nah begitulah kemudian. Seorang istri terhadap suaminya dan seorang suami terhadap istrinya. Masing-masing mengetahui aurat mereka. Dan masing-masing menjadi penutup aurat pasangan. Masing-masing saling menjaga dan melindungi pasangannya. Subhanallah. Maka jika seseorang berusaha menjaga penampilannya dengan menjaga pakaiannya, mengapa ia tidak menjaga kebahagiaannya dengan menjaga pasangannya? Ya? Maka ikhwani fiddin azanillahu iyakum, wanita yang jelek adalah wanita yang menyebarkan kejelekan suaminya. Dan suami yang jelek adalah suami yang menyebarkan kejelekan istrinya. Ya. Jangan seorang menyangka kalau saya menceritakan kejelekan pasangan saya, berarti saya orang baik. Inilah politik proklo bambu, belah bambu. Ya, satu diinjak, satu diangkat. Ya, dia jelekkan istrinya berharap dia pun akan terangkat. Ketahuilah, jika engkau menyebutkan kejelekan istrimu, yang paling jelek berarti siapa? Kamu. Jelek karena menyebarkan apa yang menjadi rahasia rumah tangga. Dan jelek karena berarti kamu yang tidak baik dalam mengelola istri dan rumah tangga. Siapa sih pemimpinnya? Orang akan bertanya. Wih, jelek sekali istri saya ini. Siapakah suaminya? Siapa suaminya? Siapa? Ternyata dia sendiri. Maka akan terpulang kepada dirinya. Subhanallah. Itulah pakaian. Jika kita ingin menjaga kebahagiaan kita, jagalah pasangan kita. Dan berkaitan dengan hadis yang tadi kita sebutkan, bahwa manusia tercipta dari tulang rusuk, yang menunjukkan pentingnya memperhatikan sifat dari istri kita, tabiat dari pasangan kita, untuk kita saling menjaga, saling cinta dan menyayangi dengan sifat yang ada pada mereka. Kita dapatkan kesalahan yang tadi, kesalahan yang pertama, yaitu orang yang menginginkan istrinya manusia yang ideal. Menginginkan pasangannya manusia yang ideal. Di sisi yang lain, juga ada sebagian orang yang membiarkan pasangannya dalam kejelekan. Kan namanya juga tulang rusuk bengkok. Biarkan saja bengkok. Istamta'ta wabihi iwaj. Engkau bersenang-senang dengannya. Dan dia kan bengkok. Ya, pakai saja begitu. Untuk garuk punggung atau apa. Kan bengkok. Manfaat. Kalau lurus kan susah garuknya. Bengkok bisa lurus ya. Tidak demikian ya. Ikhwan fillah azimah. Kita diperintahkan untuk memperbaiki. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wanita itu bengkok. Juga bersabda di awal dan di akhir hadis, istausu bin nisa'i khaira. Allah berfirman, ku anfusakum ya ayyuhal anna, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya kan? Dan penjagaan itu berarti adanya perintah dan larangan. Berarti kita pun wajib untuk mengingatkan dikala salah. Tapi yang penting untuk kita ingatkan dalam kesempatan ini adalah bahwa yang disebutkan ini, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Mereka adalah pakaian bagi kita dan kita pun pakaian bagi mereka. Mereka pakaian untuk menjaga aurat, pakaian untuk melindungi dari perubahan cuaca. Maka suami yang paling mampu bertahan, kokoh menghadapi cobaan dalam kehidupan adalah suami yang memiliki istri yang bisa menjaga dan menyayanginya. Istri yang tahan banting, bisa dibanting sana, banting sini. Ya? Istri yang kuat dan tegar adalah istri yang memiliki pendamping yang juga tegar dan kokoh. Pakaian. Ya? Kalau dia lemah, kalau begitu, jadilah pelindung yang lebih kokoh. Ya? Diwajibkan helm. Kenapa wajib helm? Tidak wajib kos tangan saja. Ah. Atau wajib pelapis dada. Pelapis dada kan sesuai kesadaran masing-masing. Kalau naik motor maksudnya ini, untuk para biker ini yang senang berkendaraan motor, ya pakai pelapis dada. Tapi tidak wajib kan? Yang wajib apa? Pakai helm. Kenapa helm diwajibkan? Kenapa diwajibkan? Karena ada kepala. Kepala bagian yang dihormati. Bukan, kepala tidak dihormati karena adanya mata, tidak. Tapi adanya akal yang membedakan seseorang dengan hewan. Ya? Jika goncang, geger otak. Pecah, apalagi mati, keluar. Maka diwajibkan helm. Maka kalau begitu menunjukkan kepada kita, kelemahan, semakin lemahnya bagian tubuh menuntut pelindung dan perisai yang semakin kokoh. Kalau kita lemah, ya, carilah penguat dari pasangan kita. Kalau istri kita lembek, jadilah kita penguat kelembekan istri kita. Itulah pasangan. Saling menutup, saling menguatkan. Ya, maka ini ikhwan fillah azinallahu yakum, gambaran yang begitu indah, permisalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam panitia. Mau dibacakan pada panitia? Ada permintaan dari akhwat untuk panitia. Kalau bisa tolong sound sistemnya diperbaiki di akhwat katanya, karena tidak sampai ke akhwat. Ya, mudah-mudahan bukan karena kita di sini menjadi pembela kaum wanita, ya. Tapi kita menyebutkan menjadi kewajiban dari masing-masing pasangan, istri maupun suami. Jadi ini tidak hanya untuk bagi wanita, atau bukan hanya kewajiban bagi laki-laki, tapi kewajiban bagi masing-masing laki-laki dan wanita. Baik. Ikhwani fi din azinallahu wa iyyakum. Kita telah selesai dengan bagian dari pakaian. Iya kan? Namun kita belum membahas tentang ladang. Ya. Nah, Allah menyebutkan bahwa wanita adalah ladang. Nisa'ukum harsun lakum. Kalau tadi pakaian disebutkan timbal balik kan gitu ya? Ya, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ya? Tapi kalau ladang disebutkan laki-laki sebagai petaninya, perempuan sebagai ladangnya. Maka ada fa'il, ada maf'ul. Ada objek, ada subjek, ya kan? Baik. Maka ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, ayat ini menunjukkan kepada kita tentang kedudukan laki-laki. Dan ketahuilah, gambaran amalan yang utama di antaranya dalam nas-nas syariat adalah sebagai petani. Ya. Ini mengingatkan kembali para petani akan kedudukan yang tinggi. Ya. Bagaimana Allah SWT menyebutkan ajabal kufaru nabatuhu, ya, dalam banyak ayat Allah menyebutkan bagaimana seorang petani yang bercocok tanam dan kemudian ia takjub dan terpesona dengan hasil dari tanamannya. Ketika ia lupa akan nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, fatarahu musharra, akhirnya dia menjadi hangus, hancur, termakan hama ataupun binasa oleh ketentuan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga kita dapatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang para petani, orang yang menanam, ya. Dan bagaimana keutamaan menanam meskipun besok sudah akan kiamat. Seorang menanam. Ya. Maka dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan bahwa asdaqul asma al-harith wal-hammam. Nama yang paling jujur adalah al-harith wal-hammam. Al-harith artinya petani. Al-amil, orang yang beramal. Ya. Disebut juga al-kasib. Ya. Ini petani. Maka disebutkan petani, bahwa petani dia punya modal, adalah modalnya adalah apa? Tanah. Dan tanah ini harus dia apa? Digarap. Dan ia akan mendapatkan hasil sesuai dengan garapannya. Ya. Dia akan mendapatkan hasil sesuai dengan garapannya. Dan itu menunjukkan bahwa seorang petani senantiasa menghormati tanah garapannya. Karena dengan itulah dia disebut sebagai petani. Modal utamanya. Ya. Jika seorang pedagang tidak memiliki barang dagangan, bukan pedagang berarti. Maklar, ya, calo. Ya. Penghubung. Dalal namanya, ya. Maka seorang petani disebut petani karena dia punya tanah garapan, ya. Maka seorang pun menghargai apa yang digarapnya, dia menghormati, menjaga dan melaksanakan apa menjadi kewajibannya kepada tanah garapan itu. Dan sekali lagi ia akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang ditanamnya. Tanamnya padi diharapkan tumbuh menjadi emas. Ya tidak bisa. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang suami, ya, hendaknya memperbaiki pergaulannya dan hubungannya dengan pasangannya. Karena dialah modal utamanya. Tadi kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesempurnaan agama seseorang atau setengah dari agama seseorang dengan ia menikah. Apalagi jika diberikan wanita yang salehah, subhanallah. Ya. Maka ini modalnya. Maka jika ia melalaikan, maka ia akan mendapatkan hasil. Dan tidaklah hasil kecuali tergantung dengan usahanya. Ya. Maka ini menunjukkan wajibnya inayah, perhatian kepada istri. Dan Allah pun menjadikan bahagian dari perkara dalam ayat ini fa'tu hartakum annasyitu. Dan ini disebutkan oleh para ulama sebagai usul mu'asyarah zaujiyah. Pokok dan sendi dalam hubungan suami istri. Ya. Orang mengatakan apa yang dihalalkan dari istri saya? Bagaimana cara saya mendatangi istri dan seterusnya seterusnya? Ya. Syariat datang dengan bahasa yang indah. Fa'tu hartakum anna syi'tum. Datangilah kebun kalian itu dari arah apapun yang kalian inginkan, ya, bukan dalam tafsirnya, ya, wajan nibu dubur, menjauhi dari tempat keluarnya kotoran, ya, maka ini asas pokok. Adapun tafsirnya, maka tentu saja kita telah memahami apa yang menjadi kemudahan dalam syariat, bahwa seseorang boleh memuaskan nafsu seksualnya, ya, ghazirah, tabiat yang Allah berikan kepada dia, fitrah yang Allah berikan kepada dia, ya, kepada istrinya dengan cara apapun selama sesuai dengan ketentuan syariat tadi. Itu apa? Selain tempat-tempat yang dilarang. Ya. Maka itu kalimat yang sudah cukup, ya. Yang mencukupkan dari rincian-rincian yang detail. Fokus yang akan diambil adalah bahwa kalau begitu yang diinginkan dari pasangan suami istri adalah apa? Husulul iffah. Syukurahim. Husulul iffah, ya. Terjaganya kehormatan. Itu yang diinginkan dari pernikahan. Dalam hadis Abdul bin Mas'ud Rasul bersabda, "Man istata'a minkumul ba'a, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'a fal yatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard. Faman lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'." Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, siapa yang mampu diantara kalian untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena dia fa'innahu lita'lil, penjelasan alasan sebab hikmah dari perintah menikah. Apa hikmahnya? Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Lebih menundukkan pandangan dan lebih, ya, menjaga kemaluan. Maka ini tujuannya. Menuntaskan syahwat yang Allah tanamkan pada pribadi masing-masing ke jalan yang dicintai dan diridhai Allah. Maka sesungguhnya ikhwani fiddin, ketahuilah pernikahan bukan hanya sunnatun nabawiyah, sunnah nabi, bukan hanya sunnatun kauniyah, adalah perkara yang merupakan takdir dan ketetapan Allah sesuai dengan kebutuhan manusia, namun juga dia adalah rahmatun ilahiyah. Rahmah dari Allah SWT yang begitu, begitu luas. Dibolehkan bagi kita untuk menuntaskan syahwat dengan cara yang halal. Caranya dengan menikah. Sehingga kita dapatkan bagaimana syariat kemudian menuntun kita untuk menikah. Dalam rangka menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Karena perkara yang paling berbahaya dari tubuh kita adalah mata. Karena mata mampu menjaga apa yang afan. Mata mampu menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh tangan, ya enggak? Iya. Mata lebih cepat. Demikian juga suara, ya enggak? Mengapa bukan telinga? Iya, karena telinga, suara gelombang itu merambat. Dan kecepatan merambat cahaya jauh lebih cepat dibanding kecepatan gelombang suara. Maka mata asalnya. Maka mata jendela. Ima pada kejelekan atau kebaikan. Ya. Maka seorang menikah, jadikanlah pernikahannya tujuan adalah qabdul basar, menundukkan pandangan. Karena kalau ia bisa menundukkan pandangan dengan menikah, ia meraih tunduknya pandangan dengan pernikahan dan merasakan hikmah ini, maka semakin mudah ia mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Ketahuilah, orang yang paling tidak bahagia, orang yang matanya paling suka keranjang. Mata keranjang maksudnya. Ya. Paling suka melotot. Ya, itulah orang yang paling tidak akan merasa bahagia. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka Rasulullah ingatkan dalam hadis ini, hadis yang ringkas tentang hikmah dari pernikahan. Aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Dan dari mata turun ke hati. Dari hati, kata Rasulullah, wal farju kadzibuhu au yusaddiquhu. Farjilah yang akan membenarkan atau mendustakannya. Na'udzubillah. Dari zina itu. Maka kemudian pernikahan menjaga kemaluan. Nah, inilah yang diinginkan dari pernikahan itu. Karena itu datang sangat banyak tuntunan syariat. Jadi kita sekarang membahas tentang usul, pokok-pokok ikhwan fillah ya, yang di bawahnya terkandung fusul wa furu', rincian pembahasan serta cabang-cabang permasalahan. Ya. Dari aghaddul lil basar wa fil farj, datanglah kemudian keterangan-keterangan syariat. Bagaimana seseorang jika dia di jalan melihat wanita yang yu'jibuhu, yang menakjubkan ia, pulang ke rumah, ada di rumah. Ya. Ya, bagaimana perintah untuk menundukkan pandangan agar ia pun bisa merasakan kebahagiaannya di rumah, tidak cari tempat yang lain. Ya. Penjagaan kehormatan. Ya. Menjaga kemaluan. Ya. Di bawahnya datang dawabit-dawabit. Rincian pembahasan, ya. Kumpulan permasalahan seperti haram bagi seorang wanita menolak suaminya ketika ia diminta oleh suaminya. Meskipun ia ya, di depan tungku. Ya? Di depan kompor. Ya? Meskipun dia di atas kendaraan, jika diminta oleh suaminya ia tunaikan. Ya? Maka ini menunjukkan kepada kita tentang kewajiban. Dan kapan seorang wanita ya, meninggalkan ajakan suaminya, la'natul malaikah hatta tusbih, maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai keesokan harinya. Ya, kenapa? Karena masalah yang penting dalam masalah tujuan pernikahan, ihsan al-farji. Oleh karena itu, kemudian syariat pun memberikan keluasan dan kemudahan untuk adanya ta'addud az-zawjat. Wah, mulai ini. Ya. Ketahuilah ikhwan fiddin, kita sering memandang ta'addud zaujat hanya dari maslahat kaum laki-laki. Iya enggak? Iya, karena ustaz laki-laki. Padahal ini jujur ya, jujur ini. Bahwa kita pun harus melihat maslahat dari kaum wanita. Bahwa sebagaimana laki-laki ingin menjaga kemaluannya, wanita pun ingin untuk menjaga kemaluannya. Lalu bagaimana akan sempurna hal itu jika laki-laki atau wanita jumlahnya lebih banyak dari laki-laki? Ini kan? Bagaimana akan sempurna hal itu? Ya. Jadi mohon difahami bukan karena pembicaranya laki-laki di sini, ya. Tapi kita melihat kepada sisi yang lain. Dari target dan tujuan pernikahan ahsanu lil farji. Jika sebahagian wanita telah mampu menjaga kemaluannya dan mudah-mudahan Allah tetap menjaga ia untuk mampu menjaga kemaluannya dengan pernikahannya, bagaimana dengan wanita yang lain yang belum mendapatkan jodoh? Ya? Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Tujuan pernikahan adalah tadi. Dan ini diingatkan dalam ayat yang tadi kita sebutkan, fa'tu hartakum anna syi'tum, dengan gambaran yang begitu indah bahwa istri adalah ladang bagi laki-laki. Ya. Maka dalam perkara ini tadi kita sebutkan dalam hadis Abu Hurairah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, riwayat Bukhari Muslim, kita dapatkan pokok dari tujuan pernikahan yaitu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan sekali lagi di bawahnya akan banyak sekali cabang permasalahan, ya, dan rangkaian pembahasan yang tentunya majelis kita tidak cukup untuk membahas seluruhnya. Namun kita ingatkan akan titik ini untuk kita pun memahami dan menyadari. Oleh karena itu pula, kebahagiaan akan semakin diraih, akan semakin dekat dengan sebuah rumah tangga manakala mereka kemudian senantiasa berusaha dengan pernikahannya ghaddul basari wa ihsanul farji, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan di antara dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita penjagaan keutuhan rumah tangga dan metode dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia adalah bahwa bahwa di antara bentuk untuk meraih kebahagiaan dalam rumah tangga, ya, dan bahwa dekatnya seseorang dengan kebahagiaan dalam rumah tangga adalah bagaimana dia mewujudkan apa yang disebutkan dalam hadis tadi dari tujuan pernikahan, yaitu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, ya. Dan semakin mereka mewujudkan perkara tersebut, akan semakin dekat mereka dengan kebahagiaan. Ya. Karena itu, perkara yang banyak terjadi di antara sebab yang menjadikan timbulnya keretakan dalam sebuah rumah tangga adalah ketidakpuasan dalam kehidupan rumah tangganya. Ya. Nah, ini mungkin boleh dikatakan rahasia dapur. Ya. Tetapi dia hakikat yang terjadi, dan kepuasan atau ketidakpuasan dalam rumah tangga sekali lagi itu bukanlah diukur dengan intensitas, tapi dengan apa? Hah? Kualitas, tentu saja, ya. Bukan diukur dengan intensitas, ya, berapa kali, ya, tapi dengan cara bagaimana ia mendatangi istrinya, bagaimana ia meluapkan kecintaannya kepada istrinya, itu yang paling penting. Ya, sehingga bagaimana cara ia mewujudkan kewajibannya kepada istrinya, dan bagaimana seorang istri menjaga kehormatan dan kemaluannya dengan suaminya, ini juga berkaitan dengan bagaimana ia memahami perkara tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, mungkin sebagian orang akan mengatakan ini masalah tabu, Ustaz. Nyerempet-nyerempet ini, Ustaz. Ya? Kita sebutkan bahwa dia memang perkara yang sedikit riskan, tapi perkara yang penting untuk kita ingatkan. Ya? Manakala kita ingin meraih kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan sekali lagi, bahwa kebahagiaan yang hakiki tergantung dengan tujuan dan target yang seharusnya kita capai. Ya? Semakin dekat kepada target, semakin bahagia seseorang, kan begitu? Ya, seorang anak ingin dapatkan mainan baru dari bapaknya, ya kan? Ya, maka bapaknya mengatakan kamu harus kerjakan PR-mu dari halaman 1 sampai halaman 50. Ya, maka dia kerjakan. Beda ketika dia mengerjakan halaman 1 dengan halaman 50, ya kan? Yang satu ini deh, capek-capek. Kapan selesainya? Ketika ini, mami, sudah hampir ini. Ya? Kenapa? Sudah hampir dicapai sebab untuk meraih target. Iya. Maka kebahagiaan diukur dengan pencapaian target. Kan begitu? Ya? Karena kebahagiaan tujuan, dan semakin dekat kepada tujuan, semakin dekat kepada kebahagiaan. Maka sekali lagi, ikhwan fillah, jazakumullah khairan. perkara ini, perkara yang telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat, dari atas langit yang tujuh, Allah menurunkan ayat yang tadi kita sebutkan. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Dalam hadis sahih riwayat Muslim disebutkan kejadian yang melatar belakangnya adanya ayat ini adalah apa yang terjadi dari keretakan dalam rumah tangga dari generasi yang terbaik dari umat ini. Siapa dia? Generasi para sahabat. Disebabkan karena perbedaan persepsi. Apa itu? Ya. Bahwa adalah orang-orang muhajir, orang-orang Quraisy, jika mendatangi istrinya, maka mereka mendatangi ya langsung dari depan. Ya. Mohon maaf ini karena pembahasan kita pembahasan rumah tangga ya. Ya. Namun kita cukupkan dengan contoh-contoh yang dekat insyaallah, ya. Adapun orang-orang Ansor, jika mereka mendatangi istri mereka, maka mereka tidak langsung berhadapan antara suami dengan istri. Ya, tidak mau berhadapan langsung. Ala harfin, dari samping. Paham ya? Ya? Maka kemudian ketika orang-orang muhajir hijrah ke Habsyah, Madinah An-Nabawiyah, maka terjadilah kemudian perkawinan yang tidak hanya perkawinan manusia, tapi juga perkawinan apa? Persepsi, kebiasaan, kebudayaan. Ya kan? Terjadi. Ya. Maka ketika seorang muhajir menikah dengan seorang wanita dari Ansar, terjadilah masalah. Yang muhajir mau dari depan, langsung. Mohon maaf ini. Ya. Yang Ansar, bukan begini kami didatangi. Nyan. Dari samping, bukan dari ini. Terjadi masalah. Karena permasalahan seperti yang tadi disebutkan. Hingga kemudian Allah yang maha rahmah, yang maha bijaksana, menurunkan ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada permasalahan dalam perkara itu. Subhanallah. Menunjukkan bahwa kesalahan persepsi bisa membawa kepada keretakan dalam rumah tangga. Su tafahum. Tidak adanya kesepahaman. Maka sekali lagi kaedahnya disebutkan dalam syariat. Jazakallah khair. Ya. Sekali lagi kaedahnya disebutkan dalam syariat. Ya. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Menunjukkan izin. Ya. Dan sebagian ulama kita mengambil istinbat dari ayat ini. Ya, untuk menunjukkan bahwa usaha seseorang untuk memuaskan pasangannya, ya, adalah bentuk dari mewujudkan tujuan dari pernikahan. Nah, hanya perlu diingatkan bahwa itu haruslah dengan cara yang tidak sesuai atau tidak menyelisih syariat. Ada koridornya tentu saja, ada dhabitnya, ya. Yang ini akan kita fahami manakala kita mempelajari tentang fikih munakahat, fikih pernikahan. Fikih munakahat ini nama lampaunya untuk fikih-fikih muamalah zaujiyah. Fikih munakahat, ya. Maka dengan mempelajarinya kita akan paham hal itu. Ya. Ikhwani fi din azanillahu. Maka dalam rincian berikutnya akan ada perkara-perkara seperti ini atau afwan, dalam rincian pembahasan ini akan ada pembahasan-pembahasan seperti ini. Ya, yang merinci pembahasan tersebut. Tapi kita tidak dalam masalah perkara itu. Kita hanya mengingatkan pokok dari pernikahan dan tujuannya. Dan ketika seseorang berusaha untuk memuaskan pasangannya agar menjaga kemaluan mereka, berusaha untuk menundukkan pandangannya, ya, atau pandangan pasangannya dengan mencukupkan dia sebagai pasangan yang bisa memenuhi kebutuhan suaminya atau kebutuhan pasangannya, sesungguhnya dalamnya ada bentuk dari bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari sahih riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Dan ketika seorang di antara kalian mendatangi istrinya, ia mendapatkan pahala sedekah. Cuma ada syaratnya tentu saja. Ya. Itu bahwa dia mengingatkan dengannya untuk mencukupkan dari yang haram. Mencukupkan dengan istrinya dengan cara yang halal. Dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita ingatkan ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Kalau begitu ada perkara yang sangat penting, bahwa tidak hanya pada intensitas tapi juga pada kualitas. Dan kualitas itu datang dengan hati. Ketika seorang mendatangi istrinya, ketika seorang berkasih sayang dengan istrinya. Ya. Jadi tidak harus kemudian dengan ya, menumpahkan hasratnya kepada istri, tidak. Terkadang seorang mampu meraih ya. Terkadang seseorang mampu meraih kebahagiaan meskipun hanya dengan sentuhan tangan, ya enggak? Seorang wanita ya, ini sebenarnya rahasia wanita. Wah, Ustaz tahu dari mana ini? Ya. Bahwa yang mereka harapkan adalah kasih sayang dan kecintaan. Ya. Meskipun didatangi oleh suaminya ya, lebih dari kebutuhan makan 3 kali sehari semalam, lebih dari itu. Tapi dengan gaya koboi ya, masuk, selesaikan, keluar. Ya. Maka justru sang wanita tidak akan merasakan kepuasan dengan itu. Tapi sebaliknya, ketika seorang suami datang kepada istrinya dan Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para tabi'in, apa yang pertama Rasulullah kerjakan ketika masuk ke rumahnya? Apa yang pertama? Ketika beliau masuk rumahnya, perkara apa yang pertama beliau lakukan? Hah? Siwak. Kalau kita fahami siwak itu hanya dalam konteks bahwa dia sunnah nabawiyah, ya, bahwa dikerjakan oleh Rasulullah, kita hanya akan dapatkan faedah itu, ya kan? Tapi sekarang kita lihat bahwa yang menyampaikan hal ini siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi. Yang dia bukan hanya sekedar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi juga adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi. Maka ia pun menyebutkan perkara yang paling banyak dikerjakan oleh Rasulullah berkaitan dengan kecintaannya kepada istri-istrinya, apalagi kepada Aisyah. Maka ada apa dengan siwak? Ya. Tentunya beda pola pandang orang dewasa dengan anak-anak. Ya kan? Ada apa dengan siwak? Ya, membersihkan gigi. Tapi orang sudah berkeluarga berarti apa? Rasulullah SAW kalau datang ke rumahnya juga apa? Mencium istrinya. Wey. Mesranya. Ya. Begitu juga dalam sebuah riwayat, meskipun ada pembicaraan tentang riwayat hadis tersebut, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbilu ba'd azwajihi thumma kharaja ila as-salah wa lam tawadda. Nabi sallam mencium sebagian istrinya lalu beliau keluar menuju masjid untuk salat dan tidak berwudu lagi. Menunjukkan menyentuh istri tidak membatalkan wudu, ya kan? Iya. Meskipun ada khilaf tentang kesahihan hadis ini. Ya. Namun hadis ini dalam makna bahwa Nabi ketika akan meninggalkan rumah mencium istrinya. Ya, cipika-cipiki katanya. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Ya. Selebihnya ya itu urusan suami istri dong. Ya. Maka ternyata Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan Rasulullah jika masuk rumah pertama kali bersiwak, membersihkan dirinya untuk bertemu dengan istri yang dikasihinya. Beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih, "La tatruqun nisaa laila." Janganlah kalian mendatangi kaum wanita pada malam hari hanya karena untuk mencari kelengahannya. Jangan-jangan lagi sama orang lain. Ya? Apa tujuannya kata Nabi? Litastahiddal mughibah wa tamtashita asy'sa. Apa tujuannya wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, agar kemudian wanita yang ditinggal pergi suaminya tastahidda, bisa mencukur dengan alat cukur rambutnya. Saya kira tidak perlu dirinci rambutnya yang mana. Ya kan? Bisa tastahiddal mughibah, istihdad. Sunanul fitrah. Sunanul fitrah. Dikerjakan, ya, tentunya sesuai dengan ketentuan, kebutuhan. Ya. Dan jangan lebih dari 14 hari. Ya. Afwan, 40 hari. Ya. Tapi kita ingatkan, Nabi SAW mengisyaratkan dalam hadis ini tentang orang yang ditinggal oleh suaminya. Bahwa ketika suaminya datang, dia harus kemudian apa? Berhias dan bersolek. Jangan kalau mau kondangan saja. Mau pergi acara, makan-makan, undangan makan-makan kapurung. Pakai baju yang bagus. Ya? Suaminya datang dari bepergian. Bau juga, tapi bau masakan. Ya? Jangan begitu. Ingat, litastahiddal mughibah wa tamtashita sa'sa. Wanita yang kurus rambutnya bisa bersisir, subhanallah. Itu tentunya perhiasan yang luar. Adapun kalau dia bersisir tapi tidak mandi, sama saja bohong. Ya? Iya, para ulama berdalil tentang disunnahkannya mandi pada hari raya, karena tidak ada hadis yang sahih tentang masalah tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan disyariatkannya memakai baju yang baru, yang bagus. Karena baju yang bagus perhiasan yang luar. Apa gunanya baju yang bagus, baju yang baru, padahal dia tidak mandi satu bulan penuh? Tidak ada gunanya, kan? Maka berarti ada isyarat di situ tentang disyariatkannya mandi meskipun biasa dari amalnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka lihat ikhwan fillah, ya, kaitan dengan tujuan untuk menjaga kualitas ketika kita mendatangi istri, ya, bahwa terkadang ketika dia masuk rumah, ya, menyayangi istrinya, mencium istrinya, bahkan kadang hanya menyentuh istrinya, itu jauh lebih, ya, menenangkan istrinya, jauh lebih menjaga kemaluan istrinya daripada yang tadi kita sebutkan, ya. Lebih dari kebutuhan makan 3 kali sehari semalam, tetapi dengan cara koboi tadi, ya, tidak menampakkan cinta dan kasih sayang, hanya menjadikan istrinya sebagai tempat untuk pemuasan, ya kan? Tidak menghargai istrinya bahwa istrinya juga punya perasaan, ya, butuh kasih sayang dan kecintaan, ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azan Allah wa iyyakum, kita dapatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW tadi, bagaimana tujuan pernikahan dari ketenangan, kebahagiaan diraih dengan memperhatikan hakikat dan tujuan dari disyariatkannya pernikahan. Dan bahwa seorang wanita, seorang laki-laki, semakin ia berusaha mewujudkan hikmah dan tujuan dari pernikahan, semakin dekat mereka dengan kebahagiaan. Jadi kita ingatkan sekali lagi, ikhwan fillah, jangan terpukau dengan apa yang disebut dengan istilah tadi, intensitas. Berapa kali? Wah, hebat. Ya, ada yang bilang berapa besarnya, berapa ukurannya. Ukuran tidak jadi masalah. Ya. Yang penting adalah apa? Kualitasnya. Ya. Kasih sayang dan kecintaan yang perlu kita wujudkan ketika kita melaksanakan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dari adanya pernikahan dan hubungan antara suami istri itu. Ya. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Ya. Kalau begitu, kita sampai kepada perkara-perkara praktis sekarang. Ya. Tadi telah kita ingatkan. Inti pembahasan kita adalah bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah dengan mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara pertama. Kemudian bahwa pernikahan tidaklah disyariatkan kecuali dalam rangka mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dan bahwa tatkala manusia penuh dengan kekurangan, maka ia bisa mendapatkan kesempurnaan dengan pasangannya. Faqri istakmala nisfa dinihi. Ia telah menyempurnakan setengah dari agama. Jelas ya? Jadi kalau begitu, ia pun penting menjaga hubungannya dalam rumah tangga. Dan kemudian selanjutnya, ia melihat target, hikmah, dan faedah dari disyariatkannya pernikahan. Dan ia terus berusaha untuk mendekatkan diri, mewujudkan apa yang menjadi hikmah dan faedah dari pernikahan itu. Karena disitulah letak kebahagiaan dalam rumah tangga. Ya, telah kita sebutkan tadi dalam pembahasan yang rinci. Selanjutnya kita masuk pada metode praktis. Metode praktis untuk meraih kebahagiaan itu bagaimana kalau begitu? Ya, bagaimana praktisnya, Ustaz? Ya, maka Syekh menyebutkan, ya, tentang, ya, da'aim, tonggak, ya, dan fondasi-fondasi dalam membangun rumah tangga muslimah, ya, yang menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Maka beliau mengatakan, ya, ada beberapa unsur yang penting yang tidak boleh lepas dari sebuah rumah tangga untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang pertama, al-imanu billahi wa taqwahu. Al-imanu billahi wa taqwahu. Iman kepada Allah dan ketakwaan kepadanya. Ya? Dan telah kita sebutkan bahwa ini adalah tujuan dari semua perkara ini. Tidaklah Allah menciptakan alam semesta kecuali agar Allah disembah, ditauhidkan. Kan begitu ya? Termasuk demikian pula dengan rumah tangga, pernikahan. Maka kalau begitu, perkara yang pokok dan pertama adalah bagaimana seseorang berpegang kepada ikatan iman yang kokoh. Bagaimana seseorang berusaha mewujudkan takwa dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, maka para ulama mengingatkan, berapa banyak di antara rumah tangga muslimah di mana masing-masing dari pasangan mengingatkan pasangan yang lainnya dalam kebaikan. Ketika ia akan melaksanakan sholat malam, ia membangunkan istrinya. Istrinya bangun sholat malam, membangunkan suaminya. Berapa banyak rumah tangga yang mewujudkan perkara seperti ini? Ya? Berapa banyak rumah tangga yang berusaha untuk saling mengingatkan dalam kebaikan? Yang banyak istri mengingatkan suaminya, "Pak, itu tangga tak ada mobilnya. Kita masih motor saja." Ya? Diingatkan suaminya, "Kapan ada mobil baru, Pak?" Ya? Atau suami pun demikian, mengingatkan istrinya, "Ya, Bu, kenapa tidak beli baju baru lagi? Kenapa emas di tangan berkurang? Ya, dijual apa? Ya, dipakai dong." Ya, hanya fokus pada masalah-masalah materi, tidak mengingatkan akan perkara-perkara ketakwaan. Padahal ketahuilah sesungguhnya, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab untuk penyelesaian semua macam problema rumah tangga. Iya enggak? Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Problematika rumah tangga, problem. Ya kan? Masalah. Dan itu ada pada semua rumah tangga. Mimpi kalau seorang mengharapkan rumah tangga tanpa problema, itu mimpi. Ya? Rasul dalam kehidupannya pun ada problema. Sampai beliau pernah, ya, bersumpah ila untuk tidak mendatangi istrinya selama 40 hari. Ketika mereka minta dari ya perbedaan dunia. Ya. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah pun dalam rumah tangganya ada pernak-pernik kehidupan. Ya. Ada cobaan dan rintangan. Ya. Dan itu mesti dilalui oleh siapapun yang itu dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Maka problema tidak mungkin kita lari darinya. Tidak mungkin lari dari masalah. Yang wajib adalah mengatasi masalah. Asal jangan dengan masalah baru lagi. Ya. Jadi mengatasi masalah itu yang penting. Maka ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Ya. Allah SWT menjamin barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahannya, termasuk masalah dalam rumah tangga. Faman minna, siapa di antara kita yang jika tertimpa problematika rumah tangga, masalah yang pelik dalam rumah tangga, laja ila Allah, ia kembali kepada Allah. Siapa di antara kita seperti itu? Sedikit. Ya. Kebanyakan lari ke tempat rekreasi. Ya, menghilangkan stres katanya. Ya. Meskipun di sana dapat masalah baru lagi. Ya. Karena cuci mata katanya. Ya. Harusnya agak bulil basar malah cuci mata biar tambah jernih matanya. Waduh, repot. Ya, makin tidak puas dan tidak merasa bahagia dengan istrinya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Maka ikhwani fillah azanillahu yakum, takwa kepada Allah sebab untuk selesainya rumah tangga. Kemudian selanjutnya, banyak dari problem rumah tangga diawali dengan masalah apa? UUD. Ujung-ujungnya duit. Ya, ujung-ujungnya dana. Suami saya sih kuat secara fisik, mampu mental, tapi uangnya itu loh sedikit. Ya. Tidak punya kemampuan finansial katanya. Wah, ini yang repot. Ya. Subhanallah. Suami sudah capek banting tulang, ya, tumpah keringat, ya. Tapi belum mendapatkan kecuali apa yang Allah takdirkan baginya. Maka hendaknya bekal yang penting bagi seorang adalah qanaah. Dan Rasulullah bersabda, "Laisa al-ghina ankathatil arab." Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta benda. "Innamal ghina ghinan nafs." Kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. "Qad aflaha." Sungguh telah berbahagia. Bahagia. "Man ruzika kathafa." Orang yang diberikan Allah rezeki yang kafaf, cukup. "Rahimallahu man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima a'tahu." Sungguh berbahagia seorang yang Islam. Itu yang pertama, Islam. Kemudian diberikan Allah rezeki yang cukup. Dan berikutnya, "Qanna'ahu Allahu bima a'tahu." Allah memberikan rasa puas pada dirinya dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah. Apalagi yang dicari dari kebahagiaan? Kalau tiga modal ini telah kita miliki. Keislaman, dan itu adalah keimanan tentu saja. Karena dia adalah pasangannya. Yang kedua, kecukupan rezeki. Ya. Pas mau makan sate, ada uang beli sate. Ya. Mau makan martabak, ada juga uang. Ya. Jadi orang berkecukupan ini ya. Atau orang yang apa? Hidupnya pas-pasan katanya. Ya. Pas mau makan ada. Yang dimaksud adalah orang yang cukup, ya. Artinya bersahaja kehidupannya. Tidak berlebih-lebihan, ya, rezekinya sehingga bisa dia simpan banyak, tidak. Tidak juga kekurangan sehingga ia terpaksa meminta-minta kepada orang lain. Karena itu susahnya kekurangan. Membuat orang untuk kemudian meminta-minta. Mungkin awalnya minta karena butuh, lama-lama minta karena mencari kepuasan batin, ya, alias hobi sudah, hobinya minta-minta. Makanya ini sulit, ya. Padahal meminta itu zullun, meminta itu adalah kehinaan, ya. Maka ikhwan fillah jazakumullahu khairan, orang yang paling bahagia itu orang yang, ya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, ya. Dan untuk ini, ya, ada sebuah syair, ya, yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Syair tersebut sangat indah, ya, menunjukkan kepada kita kedudukan seorang yang memiliki sifat qanaah. Ya, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan Imam Syafi'i, ya, bukan hanya beliau hujjah dalam perkara fikih, ya, dan dalam hadis, karena beliau muhaddis faqih, namun juga beliau adib lughawi, ahli bahasa, ya. Beliau pernah berkata, "Ra'aitu al-qana'ata ra'sal ghina, fasirtu bi adyaliha mutamassikun, fala dha yarani ala babihi ولا ذا يراني به منحمك فصرت غنيا بلا درهم امر على الناس شبه الملك. Ya, berkata Imam Syafi'i, رأيت القناعة رأس الغنى رأس الغني. Aku melihat qanaah, puas dengan apa yang diberikan Allah, adalah modal utama kekayaan. Ya, fasirtu bi adyariha mutamassik, maka saya pun berjalan dengan ekor-ekornya mutamassik. Subhanallah, tawadhu beliau. Jadi saya bukanlah pembesarnya orang yang qanaah, tidak, saya cuma ambil ekor-ekornya saja. Berusaha untuk bersikap qanaah. Man yasta'rif yu'ifuhullah. Ya. Fala yarani hadza ala babihi, maka tidaklah melihat saya si fulan ini di depan pintu rumahnya. Wala dha yarani bihi munhamik, dan tidak pula yang ini melihat saya terkesimpung di dalamnya. Hanya saya tidak dilihat minta-minta di rumah orang, di rumah satu ke rumah yang lain, tidak pula tersibukkan dalam urusan, ya, meminta-minta. Fasirtu ghaniyan bila dirhamin, maka jadilah aku orang yang kaya meskipun tidak punya uang. Ya, amurru ala nasi Syibhul Malik, aku berjalan di antara manusia seperti raja. Raja kan punya harta, ya, kemana-mana tidak butuh orang, artinya tidak butuh meminta maksudnya, ya. Maka dengan qanaah seorang pun menjaga kehormatannya. La yas'unan nasa ilhasa, subhanallah, ya. Ini kunci kebahagiaan, qanaah itu kunci bahagia, ya, bukan sebaliknya. Memuaskan hawa nafsu, ingin mendapatkan apa yang dimiliki orang lain, bahkan lebih dari itu. Ya, ini adalah bentuk dari kerakusan kepada dunia. Maka kebahagiaan terjadi dengan rasa puas, qanaah. Ya, ini juga Rasulullah tadi. Ya, wa qanna'a Allahu bima atahu, dan ia puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afin fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya. Subhanallah. Kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang aman fi sirbihi, dalam kehidupannya aman, dalam tindak langsung dia merasa aman, tidak ada tekanan dari siapapun, mu'afin fi jasadih, sehat jasmani, wa indahu qutu yaumihi, dan ia memiliki makannya hari itu, cukup hari itu dia sudah punya makanan, ya, fa ka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dunia itu dikumpulkan di hadapannya. Mantap ini ya. Orang kaya meskipun tidak punya uang. Iya, apa lagi yang dicari? Orang kan cari makan kan gitu ya. Orang mencuri cari makan. Orang korupsi cari makan katanya. Padahal yang dimakan tidak lebih dari 10.000 rupiah. Karena setelah makan itu belum tentu dia masih hidup. Tapi karena alasan cari makan, 10 miliar pun belum cukup baginya. Maka masalahnya bukan cari makan. Tapi tidak puas dengan apa yang dimakan. Dan benarlah sabda Nabi, "Wala yamla'u fahu illa at-turab." Mulut sih kecil, ukurannya terbatas, ya kan? Tapi yang masuk, jangan coba hitung, susah menghitungnya. Berkarung-karung beras sudah masuk di mulut kita, ya kan? Ikan paus pun masuk, ikan hiu pun masuk, ya? Kalau dibuat dendeng, dibuat apa, masuk juga semua. Iya, luar biasa besarnya mulut itu. Besar yang dimakannya, padahal kecil ukurannya. Dan kata Rasulullah, "Wala yamla'u fahu illa turab." Tidak akan penuh mulut seseorang kecuali dengan tanah ketika dia mati, baru dia puas. Allahumma sallim. Ya? Maka ikhwani fiddin, qanaah ini kunci penting dari kebahagiaan, ya. Jadi kalau begitu ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, ya. Tuntas masalah finansial, masalah keuangan. Tuntas masalah problematika rumah tangga dengan apa? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cuman masalahnya bahwa kita belum melaksanakan ketakwaan yang semestinya. Pada Allah memerintahkan kita, ittaqullaha haqqa tuqatih. Cuma masalahnya kita sudah merasa puas dengan apa yang telah kita capai dari ketakwaan, padahal itu belum tentu ketakwaan. Ya, kata Rasulullah, "La yadkhulul jannata ahadun bi amalihi." Seorang tidak masuk surga karena amalannya. Faqalu, "Wala anta ya Rasulullah?" Meskipun engkau wahai Nabi, "Wala ana." Tidak juga salah saya. "Illa ayya taqammarina Allah bi rahmatin minhu wa fadl." Kecuali Allah meliputi aku dengan rahmat dan keutamaannya. Ya, jadi takwa kalau begitu kita senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Ya. Tidak ada kata berhenti untuk terus ya melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwah, ya. Perkara pertama yang menjadi dasar dari ikatan rumah tangga adalah membangun ketakwaan. Dan dalam hal inilah pula telah sah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqara imra'atahu fa shallat." Semoga Allah merahmati seseorang yang ia bangun pada malam hari lalu ia salat malam, dan ia bangunkan istrinya maka istrinya pun salat. "Fa in abad," jika istrinya enggan, "madaha fi wajhiha alma," ia pun memercikkan di wajahnya air, "wa rahimallahu imra'atan," dan semoga Allah merahmati seorang wanita, "qamat minal laili fa shallat wa ayqadat zawjaha fa shalla," ia bangun pada tengah malam bukan untuk buat kue tapi salat malam, kemudian ia membangunkan suaminya dan suaminya pun salat. "Fa in aba madhahat fi wajhil ma," jika suaminya enggan ia pun mencurahkan, memercikkan pada wajahnya air. Ya, ingat, mengingatkan dalam kebaikan, ya, saling menjaga untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini pula Syekh mengingatkan akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-23. Ya, Allah berfirman, "Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa dhurriyyatihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim." Jannatu adn, surga jannatu adn, ya, yadkhulunaha, yang akan dimasuki oleh mereka. Siapa mereka? Ya, itu orang-orang disebut Allah dalam ayat sebelumnya, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu shalata wa atuz zakata, ya, dan orang-orang yang bersabar dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat dan menunaikan zakat, kemudian membalas kejelekan dengan kebaikan, ulaika lahumul uqbad dar, bagi mereka adalah kampung akhirat. Jannatu adnin yadkhuluna, ini ayat 23. Dia adalah kebun surga, yadkhulunaha, yang mereka akan masuk ke dalamnya, wa man saluha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, pasangan-pasangan mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka. Ya. Jadi berarti bahwa kebun surga ini tidak hanya bagi seseorang yang beramal dengan amal kebaikan, tapi juga orang yang mengajarkan kebaikan itu pada orang lain sehingga membuahkan kesolehan. Secara khusus kepada istri dan anak-anak keturunannya dan juga kepada orang tuanya. Ya, maka mereka dijanjikan Allah SWT jannatu adnin, ya. Maka ikhwan fiddin, ini perkara yang pertama. Ya, perkara praktis dalam meraih kebahagiaan dalam rumah tangga. Ini berlaku untuk semua, laki-laki maupun wanita. Dan dengan kadar kedekatan mereka masing-masing kepada Allah SWT dan ketakwaan mereka, dengan kadar itu pula mereka akan dekat kepada kebahagiaan. Karena ketahuilah ikhwani fiddin, terkadang seseorang mampu meraih kebahagiaan meskipun pasangannya tidak merasa bahagia. Ya, betul bahwa ikatan rumah tangga ikatan tabadul. Kita saling memberi, saling menerima, kan begitu ya? Tapi kan beda kemudian seseorang dalam hal ketakwaan kepada Allah. Wa inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang paling utama di sisi Allah, orang bertakwa. Maka seseorang ketika mendapatkan pasangannya merasa tidak bahagia, senantiasa berkeluh kesah, sesungguhnya hendaklah dia berusaha untuk meraih kebahagiaan itu. Ya, jika ia tidak mampu membahagiakan suaminya, karena ketidakbahagiaan suaminya atau pasangannya belum tentu karena dirinya. Ya, boleh jadi tadi karena kesalahan dan kelalaian dari seorang itu sendiri, karena tidak puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, sehingga tidak merasa bahagia. Paham ya? Maka ketahuilah ikhwan fiddin, janganlah ketidakbahagiaan pasangan kita membuat kita juga tidak bahagia atau tidak mau mencapai kebahagiaan. Berusahalah untuk meraih kebahagiaan itu. Caranya dengan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah dengan pasangan kita, menyikapi pasangan kita sesuai dengan ketentuan syariat. Jika itu terjadi, mudah-mudahan Allah akan berikan kita kebahagiaan dan akan mendatangkan kebahagiaan kepada pasangan kita. Ya. Selanjutnya yang kedua adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Mempergauli pasangan masing-masing dengan cara yang ma'ruf. Ini mudah diucapkan, sering kita lalai dalam mewujudkannya. Ya. Mu'asyarah bil ma'ruf. Ya. Karena ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, manusia senantiasa melahirkan dalam diri mereka sifat asyuh. Allah mengatakan wa uhdiral anfusus syuhha. Dan jiwa itu senantiasa menghadirkan rasa rakus. Apa rakus itu? Yaitu ia ingin semata-mata terpenuhi apa yang menjadi haknya dan tidak mau memperhatikan kewajiban. Ya. Untung sendiri. Ya. Ini manusia egois. Ya. Maka kita diingatkan bahwa ketika seorang dalam rumah tangga, maka ia tidak lagi berdiri sendiri. Maka disebutkan dalam ketentuan hadis yang tadi kita sebutkan, seorang yang menikah telah menyempurnakan setengah agamanya. Ini diantaranya adalah bahwa ketika dia berumah tangga, dia telah masuk dalam kehidupan yang sejati. Dia telah masuk dalam kehidupan yang hakiki. Adapun ketika dia masih bujang, itu masih bujang. Ya. Orang bujang, mungkin ia tampak perlente, necis, ya, perhatian sekali dan seterusnya. Kenapa? Masih bujang, masih bujangan. Terkadang dia begitu, ya, ringan tangan, mudah membantu orang lain, ya, karena belum ada embel-embel, ya, atau belum ada tanggungan istilahnya, sehingga dia mudah bersedekah, mudah membantu orang lain, ya. Apalagi kalau ada tambahan yang lain, motif yang lain, ya, namanya CCM, cari-cari muka misalnya, ya, alias baru mencari pasangan, ya, maka seseorang kelihatan sempurna ketika dia masih bujang. Ketahuilah, ketika dia masuk dalam rumah tangga, maka dia baru dilantik sebagai manusia. Kenapa? Karena sekarang dia harus membagi perhatian. Dia harus berbagi kasih sayang. Dan dia tidak boleh egois. Di antara sebab problema rumah tangga adalah egoisme yang ada pada masing-masing pasangan. Allah menyebutkan, wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuza, dan jika seorang wanita khawatir dari suaminya nushuz, kedurhakaan, ketidaktaatan, au i'rada, atau sebaliknya, dia khawatir dari suaminya i'rad, dicueki, tidak lagi diperhatikan. Dan ayat ini turun tentang kisah Saudah binti Zam'ah, salah seorang di antara ummahatul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika beliau lebih tua usianya dibanding istri Nabi yang lain, demikian pula badannya lebih besar, ya, karena semakin bertambah usia semakin sulit mengontrol lemak dalam tubuh, ya, maka kemudian ia pun mengambil bentuk suluh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia meminta untuk tidak diceraikan oleh Nabi SAW. Dan ia pun menjadikan sebagai bentuk dari gantinya bahwa gilirannya untuk didatangi oleh Rasulullah SAW diserahkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Maka Allah mengingatkan dalam ayat ini bahwa seorang wanita yang khawatir dari suaminya nusyuz, kedurhakaan, dia khawatir dia tidak taat pada suaminya karena ada sesuatu dan leher pada suaminya yang membuat ia memiliki rasa tidak senang pada suaminya, ya, atau kemudian ternyata dia khawatir pada dirinya ada sifat-sifat dan keadaan yang membuat suaminya memandang sebelah mata pada dirinya, ya, karena berkurangnya rasa cinta tadi. Meskipun masih ada sisa-sisa kasih sayang gitu, ya. Maka laisa alaikum junahum an tusliha bainakuma sulha. Tidak ada dosa bagi kalian, kata Allah, untuk kalian berbuat suluh di antara keduanya dengan suatu suluh. Suluh artinya perdamaian. Membuat suatu bentuk kesepakatan. Seorang wanita tanazul dari haknya. Seorang laki-laki tanazul dari haknya. Ia tidak menuntut haknya. Paham ya? Dan itulah yang dimaksud dengan suluh. Suluh, perdamaian tidak akan mungkin tanpa adanya tasamuh. Ya, masing-masing berusaha untuk mencari titik temu dan tidak memaksakan menuntut apa yang menjadi haknya. Kan begitu ya? Itu hakikat dari perdamaian. Ya? Karena memuaskan semua pihak tidak mungkin. Maka harus ada titik yang sama yang kita sepakati dan yang selebihnya kita siap untuk ya tanazul. Wasulhu khair, dan Allah berfirman mengingatkan, dan perdamaian itu lebih baik. Bahkan yang terbaik. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita ikhwan fiddin bahwa seseorang hendaknya mempergauli pasangannya dengan baik. Dan ia lebih menekankan apa yang menjadi kewajibannya kepada pasangannya lebih dari apa yang menjadi haknya dari pasangan. Ya. Jangan mengatakan saya tidak mau menyayangi istri saya karena istri saya juga masih tidak taat pada saya. Tidak. Ya. Dia boleh melakukan tindakan-tindakan sebagai bentuk peringatan, nasihat, dan pengajaran. Tapi ia tidak boleh kemudian membuang istrinya begitu saja, mengabaikannya. Ya. Maka dia harus memperkawinnya dengan cara yang baik. Dan untuk itu dhabitnya jelas. Ya. Tatkala muasyarah bil ma'ruf itu perkara yang terpulang kepada urf, pergaulan yang baik. Ya. Maka kita perlu dhabit. Perlu kaidah dalam bermuamalah. Kan itu ya, yang penting. Karena untuk menyebutkan semua rincian bentuk bermuamalah kepada istri yang baik begini. Bermuamalah interaksi dengan suami yang baik itu begini. Itu kan panjang. Ya. Maka yang penting adalah kaidahnya, dhabitnya. Maka dhabitnya telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimallahu taala dalam kitabnya tentang kumpulan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jawamil Kalim. Ya, Bahjatul Qulubil Abrar. Berisi 99 mutiara hadis Nabi. Itu hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Man arada an yuzahziha 'anil nar wa yudkhilal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaih." Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan didekatkan kepada surga, ini syaratnya, hendaklah datang kematian kepadanya dalam keadaan ia beriman, wahwa yu'minu jumlah haliyah, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, wahwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, wal ya'ti ilan nas, dan hendaknya, berarti dua cara, dan hendaknya وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ, ia mendatangi manusia, mempergauli mereka, bermuamalah dengan mereka, مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ, apa yang ia cinta untuk ia dipergauli seperti itu. Subhanallah. Ini dhabit yang penting dalam muamalah. Tatkala muamalah, sekali lagi, terpulang kepada masalah urf. Ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bil ma'ruf ini kata Rasulullah bil urfi, itu dengan apa yang pantas untuk dipergauli mereka sesuai dengan kebiasaan orang-orang yang baik. Paham ya? Dan ini kadang menyebabkan kita sulit untuk menemukan kata sepakat untuk mengatakan oh ini yang benar, ini yang salah, ini pergaulan yang baik, ini pergaulan yang jelek. Maka Rasulullah memberikan kepada kita kaidah-kaidah dalam muamalah. Dhawabit fil muamalah. Dan inilah pentingnya agama. Menuntun kita dan mengarahkan kita untuk memperhatikan kaidah-kaidah penting. Karena muamalah itu sendiri, interaksi antara manusia, itu juga berkembang sesuai berkembangnya zaman. Ya? Maka syariat datang dengan dhawabit. Apa dhawabitnya? kita ketika akan mempergauli orang, hitunglah diri kita. Apakah kita memang senang untuk dipergauli seperti itu? Apakah kita suka dipergauli seperti itu? Tentunya ini bagi orang-orang yang tabiatnya salimah, lurus, baik. Jangan kalau orang itu tabiatnya memang keras, suka marah, ya, suka main pukul dan sebagainya, lalu mengatakan, ya, saya juga suka pukul orang, karena saya juga begitu, suka dipukul. Ya. Ketahuilah bahwa dia, jika memang dia memukul orang dengan alasan suka dipukul, tidak benar itu. Dia memukul orang justru karena tidak mau dipukul. Ya. Seseorang berbuat sesuatu kepada orang lain karena ingin menutupi kekurangannya. Maka babit yang penting yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kunci surga dan sebab untuk dijauhkannya seseorang dari api neraka. Dua perkara, iman kepada Allah dan hari akhir. Dan yang kedua, mempergauli manusia seperti apa yang ia suka untuk dipergauli. Bukan masalah remeh. Ya? Maka dia pun bersikap kepada istri dan pasangannya seperti itu. Ya? Menghargai dan menghormati istri dan pasangannya, suaminya. Ya? Seperti ia ingin dihargai. Dan sesungguhnya ketika Allah SWT menyebutkan bahwa wanita dari diri laki-laki itu sendiri, ya, dalam surah An-Nisa, ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Ketika Rasulullah menyebutkan bahwa wanita adalah pasangan dan belahan jiwa dari laki-laki, maka kalau begitu wanita seseorang yang menghormati pasangannya, mencintai pasangannya dan menyayanginya, maka berarti dia menghormati, mencintai dan menyayangi dirinya sendiri. Kalau dia berbuat jelek kepada istrinya, ya, menyakiti istrinya atau menyakiti pasangannya, maka sesungguhnya innama asaa li nafsihi, dia berbuat jelek pada dirinya sendiri. La yadurru illa nafsahu, tidak memberikan mudarat kepada dirinya. Yang pertama, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dengan itu, ya, di samping ia tidak mendapatkan kecintaan dan kasih sayang dari pasangannya, dari itu sebab untuk meraih kebahagiaan, ia pun akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dijauhkan dari api neraka dan tidak akan didekatkan kepada surga karena ia mempergauli manusia dengan apa yang ia tidak senang untuk dipergauli. Hadis yang ringkas dengan makna yang begitu dalam. Ya? Kemudian di antara usul muasyarah, ya, di antara pokok-pokok muasyarah dengan orang lain, Rasul mengingatkan, dan ini praktek dari hadis yang tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian hingga ia cinta bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya. Subhanallah. Ya, ini bukan hanya masalah dakwah, tapi juga masalah muamalah. Dalam sebagian riwayat, ya, dari hadis ini sebutkan minal khairi, dari kebaikan. Dan khair, kalimat yang luas, mencakup semua kebaikan. Baik dalam masalah materi, baik dalam masalah muamalah dan seterusnya. Ya? Nah, kalau begitu, ini usul yang lain. Ya? Kalau kita tidak pernah kikir untuk memberikan kebaikan untuk diri kita, jangan kita menimbang-nimbang kebaikan kita kepada orang lain. Paham ya? Mana ada orang yang mau kikir untuk dirinya sendiri? Tidak ada kan? Kalau mau mobil yang paling mewah, mau rumah yang paling wah, semua yang paling bagus. Yang bagus-bagus ambil muami bin. Ya? Ambil saja semua sudah. Ya? Dia mau semua. Ya? Kalau begitu, mengapa kita kikir untuk orang lain mendapatkan kebahagiaan seperti yang kita inginkan. La tabkhal anil khair. Jangan kikir dengan kebaikan. Karena kebaikan semakin disedekahkan tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. La tunqisu min mal sadaqatan min malin. Kata Nabi hadis sanad Muslim dari Abdullah bin Umar, tidaklah mengurangi sedekah itu dari harta, tidak bahkan semakin menambah. Demikian pula kebaikan. Tidaklah mendatangkan kecuali pahala. Apapun bentuk kebaikan. Dan Rasul mengatakan, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Dan bahasa dari Bukhari. Dan kalimat yang baik itu juga adalah sedekah. Nah, ini perlu. Sebahagian orang ya tidak peduli dengan apa yang terucap dari bibirnya. Kalau ia berbicara kalimat tajrih, selalu ujung-ujungnya nyalahkan. Kalau kritik pedas, tidak habis dengan minum air panas, tidak hilang. Ya, kalau dia bicara menyakitkan, ya, bukan menyakitkan badan, menyakitkan hati. Ya, maka ini orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Ya, kalimat thayyibah itu sedekah, kata Nabi. Kalimat yang baik itu sedekah. Sedekah untuk diri kita dan sedekah bagi orang lain. Ya. Rasul mengatakan, "Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru." Berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat lari. Mudahkanlah dan jangan menyusahkan. Basyarah. Ini kalimat yang paling indah untuk menggambarkan bagaimana seorang memberikan kebaikan kepada orang lain meskipun sedikit. Apa itu? Tabsyir, kabar gembira. Ya? Ibaratnya begini. Saya mengabarkan kepada si A bahwa ada orang yang memberikan pada dia hadiah. Itu kabar gembira atau bukan? Kabar gembira atau kabar sedih itu? Saya mengabarkan kepada si A, si Fulan mengirimkan untuk kamu hadiah. Kabar gembira atau bukan itu? Kabar gembira. Pertanyaannya, siapa yang berbuat kebaikan? Si Fulan, bukan saya. Saya hanya mengabarkan. Ya kan? Saya hanya menukilkan informasi. Tapi informasi itu mendatangkan kebahagiaan. Membuat orang senang. Maka dia kebaikan. Diperintahkan oleh Nabi. Basyiru. Wala tunassiru. Subhanallah. Tabsyir. Apa yang paling ringan daripada tabsyir? Membuat orang bahagia. Membuat orang senang. Lapang hatinya. Tenang jiwanya. Dengan kebaikan. Ya. Maka ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Seseorang sekali lagi dalam bermuamalah dengan orang lain, di samping ia menjadikan dirinya sebagai ukuran, ia juga tidak boleh kikir untuk memberikan orang lain kebaikan. Itu kalau kita gabungkan dua dalil tadi. Dalil yang pertama, ya, ayat yang nasi majusi buah yuta ilaihi. Ia mempergauli orang lain seperti apa yang ia suka untuk dipergauli dengannya. Jadi ukurannya siapa? Dirinya. Dan itulah, ya, man ahyan nasa mangkatan nasan, ya, tiga nafsin takkan mangkatan nasa jamia. Ya, barang siapa membunuh suatu jiwa tanpa hak, maka dia seperti membunuh manusia seluruhnya. Ya, seperti ia membunuh dirinya sendiri juga. Ya, maka lihat, ia menjadikan dirinya sebagai patron pola untuk dia bermuamalah dengan orang lain. Itu pertama. Yang kedua, ia tidak pernah merasa susah untuk membagikan kebaikan dengan orang lain. Ia tidak kikir untuk berbuat kebaikan dengan orang lain. Ya, disebutkan dari syarat dari keimanan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Dan kalimat apa yang lebih indah dari kalimat hadis ini? Ketika Nabi mengatakan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Patokannya ternyata mahabbah. Jadi mungkin ia belum sempat mengabarkan kabar gembira itu. Kalau dia dititipi hadiah itu, dia belum sempat mengantarkan hadiah itu. Belum sempat. Tapi dalam jiwanya, ia sudah ingin sekali agar saudaranya itu mendapatkan hadiah itu. Iradah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi motifnya di sini sekarang bukan lagi perbuatan kebaikannya, bukan itu ukurannya. Kita mengatakan seorang beriman jika ia memberikan kebaikan kepada orang lain seperti ia menginginkan kebaikan itu. Ya? Atau saya ulangi lebih tepatnya begini. Ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama, saya ya senang memberikan kebaikan kepada orang lain sebagaimana saya suka kebaikan itu. Jelas ya? Saya suka orang lain mendapatkan kebaikan, ya? Saya suka orang lain mendapatkan kebaikan itu seperti saya apa? Apa? Ulangi ya. Saya senang orang ya mendapatkan kebaikan, ya. Jadi orang itu mendapatkan kebaikan, dia akan senang tentu saja. Ya. Dan saya senang agar kebaikan itu ia dapatkan. Ini derajat. Saya sampaikan kebaikan itu. Ya. Saya ingin menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Ya. Derajat yang lebih dari itu adalah saya menginginkan orang itu untuk mendapatkan kebaikan itu. Meskipun bukan dari saya kebaikan itu. Ya. Ada orang dapatkan kebaikan hadiah dari orang lain. Yang antar juga orang lain. Dia berkata, alhamdulillah saya dapat kebaikan. Wah, alhamdulillah saya juga senang kalau begitu. Kalau kamu senang, saya senang. Ya. Bahkan sebelum engkau dapatkan kebaikan itu, saya sudah cinta agar engkau dapatkan kebaikan itu. Subhanallah. Ini derajat yang lebih dari itu. Ya. Jadi tidak diukur dengan berapa yang dia sampaikan kepada orang lain dari kebaikan. Tidak diukur dengan seberapa cintanya kepada kebaikan. Tapi ukurannya adalah bahwa ia senang orang mendapatkan kebaikan itu. Itu yang dia inginkan. Maka dalam konteks ini, ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum, seorang yang mengajak kepada kebaikan, ia berusaha untuk kebaikan itu sampai kepada orang lain, ya, bahkan sekalipun tidak melalui dirinya. Sebagian orang menyangka dakwah itu seperti saitara ala nas. Seperti satu martabat dan kedudukan, dakwah itu kedudukan. Yang saya tinggal tunjuk, berhenti. Kerjakan. Allah mengingatkan. Lasta alaihim bimusaitir. Wahai Nabi, kamu ini bukanlah musaitir atas mereka. Allah yang berikan petunjuk. Paham ya? Padahal ingat, Rasulullah SAW terdorong dengan kecintaannya kepada kebaikan. Sehingga kadang beliau sedih sekali ketika melihat umatnya menyelisih perintahnya. Namun Allah ingatkan, wala tadhhab nafsaka alaihim hasarat. Janganlah wahai Nabi, ya, jiwamu merasa menyesal dengan apa yang ada pada mereka dari kejelekan. Subhanallah, ya. Jadi di satu sisi kita menumpahkan segala kemampuan kita untuk banyak kebaikan. Tapi sisi yang lain, hidayah kita pulangkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sisi yang berikutnya, kita tetap bersemangat agar kebaikan itu sampai kepada orang lain meskipun lewat orang lain. Jangan harus saya yang dakwahi. Enggak, kalau saya dakwahi, dia terima, itu baru bagus. Ya. Kalau tidak, enggak. Bagaimana dia kenal manhaj? Dari fulan, enggak jelas manhajnya. Harus lewat saya. Ya, subhanallah. Ya, hidayah bukanlah sertifikat yang dibagikan. Bukan pula cabang yang dibentuk di sana sini, bukan ya? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Kuasa untuk memberikan hidayah kepada seseorang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, maka ikhwani fi din azinallahu wa yakum, muasyarah bil ma'ruf sendi yang sangat penting. kita sebutkan usulnya, itu apa? Kita menjadikan diri kita sebagai patron dalam bermuamalah dengan orang lain. Setiap orang hendaknya mempergauli pasangannya dengan apa yang dia suka untuk dipergauli. Selanjutnya, setiap orang hendaknya bersemangat dan tidak kikir dengan kebaikan untuk pasangannya seperti ia tidak pernah kikir untuk dirinya sendiri. Ya, cuma kita terjebak dengan pemikiran mutaffifin. Idza kalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau menimbang untuk dirinya, jika dia belanja, penuh-penuh timbangannya kurang ini Pak, tambah-tambahin sambalu. Ya. Tapi kalau orang lain yang beli dia penjualnya, kurang-kurang sedikit ini Pak, karena saya juga beli dari sana begitu Tuan jadi. Ya. Subhanallah, ya. Kalau mau ditimbang Pak, saya buat timbangan sendiri Pak. Jangan-jangan kalau timbangan pakai timbangan saya. Ya, subhanallah. Masalah timbangan ini masalah yang tidak pantas untuk diremehkan. Tuan mohon maaf sih. Sangat disayangkan tentu saja perkara yang diabaikan dalam masyarakat kita sekarang ini. Ya. Kita seolah tidak berdaya, tidak punya kuasa melihat timbangan yang ada di mana-mana. Ya. Dan ini dalam timbangan yang ada, bagaimana timbangan yang tidak terlihat? Timbangan yang terlihat saja kita terpesona, takjub dan larut dalam mutaffifin tersebut, dalam timbangan yang terlihat. Bagaimana dengan timbangan yang tidak terlihat? Kezaliman di mana-mana, ya. Kita tidak mampu bersikap adil. Tidak bisa bersikap bijak. Ya? Maka ini bentuk dari bentuk mutaffif. Orang yang tidak adil. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, ya, Syekh menyebutkan tentang perkara-perkara yang penting dalam mu'asharah zaujiyah. Ya? Dan beliau ya, menjadikan perkara mu'asharah zaujiyah ini perkara pokok. Yang dengannya menunjukkan kepada kita bahwa inti yang pokok dalam rumah tangga itu adalah dua aspek, dua sisi. Apa itu? Yang pertama adalah aspek yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kewajiban kita terhadap pasangan kita yang diwajibkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini aspek yang pertama yang tentunya harus kita pelajari. Innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu dengan belajar. Aspek yang kedua adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Yaitu apa yang terjadi di antara manusia. Munakahat, pernikahan. Ini bagian dari fikih muamalah. Dan fikih muamalah itu berkaitan dengan aspek sosial. Paham ya? Sehingga dengan demikian ada ruang yang terbuka di sana berkaitan dengan bagaimana kita berinteraksi dengan pasangan kita dalam ruang yang dibolehkan menurut kebiasaan, menurut urf yang benar dan baik itu. Ya? Sehingga dengan itu, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, seseorang penting untuk melihat keadaan pasangannya yang kita sebutkan tadi. Ya? Yaitu Rasul dari penyebutan penciptaan wanita. Dan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "La yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhara." Janganlah seorang mukmin laki-laki menghinakan mukmin perempuan yang lainnya. Jika ia tidak senang darinya satu perbuatan, satu akhlak dan sifat, ia akan ridha sifat yang lainnya. Ya, manusia selalu punya kekurangan, bahkan belum kekurangan. Meskipun ia punya kelebihan, ya. Maka kalau begitu, seseorang hendaknya mengingat bahwa ketika dia dalam rumah tangga, maka dia memasuki kehidupan yang berbeda dengan kehidupan ketika dia sendiri. Maka diwajibkan ia kemudian berinteraksi dengan pasangannya, ya, dengan interaksi yang baik di antara manusia. Nah, kalau begitu, ikhwani fi din azanallahu ayakum, syariat memberikan ruang bagi wanita, demikian pula laki-laki, untuk mempergauli pasangannya dengan ruang yang terbuka itu. Apa tadi? Mu'asyarah bil ma'ruf. Dan ini kadarnya pada sebahagian sisi tergantung dengan perbedaan waktu dan zaman dan tempat. Ya. Meskipun sekali lagi yang diingat adalah urf yang dipakai adalah urf orang-orang yang soleh, orang-orang yang lurus, bukan urf orang yang liar atau orang yang ya bejat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwan fillah jazakumullahu khairan, dalam konteks ini kita dapatkan bagaimana syariat membolehkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dengan kadar yang ma'ruf. Alal musir qadaru wal muqtir qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Dalam keadaan seperti ini, seorang istri jika tidak mendapatkan nafkah yang cukup bagi kehidupannya dari suaminya, dibolehkan baginya untuk mengambil harta dari suaminya tersebut meskipun tanpa sepengetahuannya. Khudhi min malihi ma syi'ta bil ma'ruf li waladiki li nafsiki wa li waladiki. Kata Rasulullah kepada Hindun, istri dari Abu Sufyan, ambillah dari harta suamimu apa yang mencukupi dengan yang ma'ruf, apa yang mencukupi kehidupanmu dan kehidupan anak-anakmu. Ya, ini bil ma'ruf. Dan bil ma'ruf ini tadi perkara yang ditentukan dengan kebutuhan dan kebiasaan. Ya. Maka ikhwani fi din azanallahu alaikum, sebahagian orang menyempitkan apa yang diluaskan oleh syariat itu. Disempitkan. Ya. Sehingga menetapkan syarat-syarat tertentu, membuat kriteria-kriteria tertentu yang jika tidak dipenuhi, jika tidak diraih, ia merasa tidak bahagia. Nah ini, ketahuilah, ada titik yang telah disebutkan tadi bahwa titik tanazul. Titik di mana kita mengalah. Tidak akan mungkin terjadi perdamaian kalau semuanya ngotot, memaksakan kehendak. Tidak mungkin kan? Maka seorang mukmin ketika dia mengetahui tujuannya adalah islah, perbaikan, dan bahwa islah membutuhkan adanya tasamu, mengalah, maka ia pun kemudian mendahulukan apa yang ada untuk meraih kebahagiaan yang sejati yang diinginkan. Terkadang ia menunda suatu kebaikan untuk menghindarkan terjadinya kerusakan. Karena daf'ul madarrah muqaddamun ala jalbil maslahah. Kaidah syariat menetapkan lebih baik menghindari kerusakan daripada meraih manfaat. Dia mengejar ta'addud zaujat, ya. Poligami dikejar. Sementara yang ada tak bene-bene. Katanya begitu. Yang ada saja belum dirawat dengan baik. Ya. Ya. Tidak diurus dengan bijak. Tidak mampu bersikap adil. Bukankah Allah mengatakan, "Fankihuma taaba lakum minan nisa masna wa tsalaatsa wa ruba'." Setelah itu orang tidak baca lagi. Apa kelanjutannya? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kalian khawatir tidak mampu untuk bersikap adil, maka satu saja. Nah, ini biasanya terabaikan. Fokusnya yang kacamata pembesar dipakai yang pertama. Fankihum ma tabalakum minan nisa matna wa thulatsa wa ruba. Ya. Maka ikhwani fid din, kita hendaknya memperhatikan tertibul awliya, mendahulukan yang paling penting daripada yang penting. Bukan berarti bahwa yang berani ta'addud, ya, karena ta'addud butuh keberanian. Yang berani ta'addud berarti yang sudah sempurna kehidupannya. Artinya tidak ada percekcokan rumah tangganya. Itu juga bukan begitu. Ya. Karena tidak disebutkan bahwa percekcokan rumah tangga adalah bumbunya. Ya. Kalau makanan tidak ada garamnya, hambar rasanya. Ya. Kalau tidak ada pedesnya, malas untuk nambah lagi. Ya. Maka ketika ada pedesnya, kita ingin nambah lagi. Ketika ada garamnya, hidup pun terasa nikmat. Ya kan? Maka ikhwani fid din azinallahu yakum, yang dimaksud adalah bahwa kita menjaga dan berusaha untuk senantiasa bersikap adil. Ya, kita menjaga yang satu dengan baik. Kemudian jika Allah lapangkan dan mudahkan, kita pun melangkah yang berikutnya untuk membagi keadilan kepada yang lain. Ya kan? Ya. Dan kemudian kita pun saling membantu dalam rumah tangga kita. Ya. Maka ikhwani fi din azinallahu wa iyyakum. Ya. Telah kita sebutkan bagaimana pentingnya mu'asyarah bil ma'ruf. Ya. Dan bagaimana kita mengalah dalam mencapai maslahat. Dan kaidah yang hendaknya kita gunakan dalam rumah tangga kita. Daf'u madarratin muqaddamun ala jalbi al-masalih. Mencegah kerusakan lebih dahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan, kemanfaatan. Namun di satu sisi, terkadang kita dihadapkan pada dua keadaan. Bahwa bagaimanapun terjadi kerusakan. Ya. Saya sudah berusaha untuk memperbaiki istri saya, Ustaz, tapi yang namanya manusia seperti itu, Ustaz. Ya. Sementara ya, saya juga dalam bahaya ini. Ya. Dan banyak orang yang butuh diselamatkan juga gitu. Ya. Maka ketika itu idza ta'arada mafsadatan, jika terjadi pertentangan antara dua kerusakan, urtukiba akhaffuhuma. Maka dikerjakan yang paling ringan kerusakannya. Balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adzirah. Dan manusia akan dirinya mengetahui meskipun ia mengajukan udzur-udzur. Ya? Jadi kalau begitu, terkadang yang butuh. Ya? Seperti itu, ketika laki-laki sudah mampu dan sudah mengeluarkan azamnya dalam rangka melaksanakan dan menyempurnakan kewajibannya kepada Allah SWT dan pergaulannya dengan manusia yang lainnya, maka yang masuk ke jenjang ta'addud, poligami, ya, maka kemudian ia pun senantiasa bersikap adil, menjaga apa yang menjadi kewajibannya untuk dijaga, ya, dengan istri-istrinya tersebut, ya. Maka dia melihat apa yang lebih besar mudaratnya untuk dia hindari dan apa yang ringan dia ikuti. Karena ketahuilah ikhwani fiddin, terkadang memang semangat itu kurang ketika tadi kurang lomboknya. Ketika seorang wanita tidak punya saingan, maka terkadang ia pun santai-santai saja. Tidak ada pemacu untuk bisa berusaha memuaskan suaminya, membahagiakan suaminya, mendatangkan kecintaan suaminya. Ketika ada pembanding, nah, mulai terjadi persaingan. Diharapkan persaingan yang sehat tentu saja. Ya? Ya. Ini dengan melihat apa yang ada dari hikmah dari poligami itu sendiri. Ya. Maka ikhwan fillah azinallahu yakum, kita kembali memulangkan ini kepada apa yang kita sebutkan dari mu'asyarah bil ma'ruf. Ya. Dan Syekh selanjutnya menyebutkan bentuk-bentuk mu'amalah bil ma'ruf, ya, dan adanya penghalang-penghalang dari mu'asyarah bil ma'ruf. Jadi kita bicara secara global untuk laki-laki dan wanita untuk meringkaskan pembahasan. Nah, kalau begitu, bagaimana sekarang problematika itu dan bagaimana cara penyelesaiannya? Insyaallah kita lanjutkan setelah duhur nanti. Ya? Dari apa yang berkaitan dengan masalah mu'asyarah bil ma'ruf, termasuk juga dengan masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini ikhwan fillah, karena sudah dekat waktu duhur, insyaallah nanti setelah duhur kita akan lanjutkan dengan bentuk dari bentuk pengganjal kebahagiaan, penghalang, ya, kebahagiaan yang penting untuk kita waspadai dan bagaimana cara solusi penyelesaiannya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jika itu sempurna nantinya, kita pun diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan apa yang menjadi nasihat dan arahan-arahan tersebut agar kita mendapatkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera di atas asas mawaddah warahmah dalam meraih ridha Allah SWT di dunia maupun di akhirat. Amin rabbal alamin. Sekian demikian ikhwan fil din yang benar dari Allah sementara yang hadis-hadis dari syaitan Allah dan semoga sirid. Subhanakallah bihamdik. Shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.